Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia serta kasih sayangnya sehingga kita mampu untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sama-sama mengikuti pengajian rutin kita, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, seperti biasa nanti bapak-bapak sekalian untuk duduknya mohon dirapihkan supaya kelihatannya baguslah. Jadi yang belakang maju aja. Jadi yang supaya ada di sini semua sehingga kelihatannya tidak campur. Yang kedua, sebagai informasi, insyaallah besok malam Rabu di Masjid Raya Taqwa atau di masjid ini akan diselenggarakan tabligh akbar yang bertindak sebagai mubaliknya atau penceramahnya insyaallah Bapak Kiai Haji Syukron Makmun dan Habib Muhsin Alatas dari Jakarta. Insyaallah akan dimulai ba'da isya dan beliau akan datang ke Cirebon jam 11 siang, sehingga diharapkan kepada hadirin sekalian yang ingin mengikuti atau menyimak tabligh akbar itu salat berjamaah isya di sini sehingga bisa mengikuti dari awal sampai selesai. Yang pertama, kemudian yang kedua, pada hari Rabunya pukul 9.00 sampai duhur di Gedung Islamic Center itu akan diselenggarakan kajian ilmiah yang bertemakan tentang penanggulangan kristenisasi dan liberalisasi akidah Islam. Ini juga akan dipandu oleh rombongan Bapak Kiai Haji Syukron Makmun, tetapi yang bertindak sebagai sumber yaitu Bapak Diki Chandra dan Pak Mowo Purwito dari mantan misionaris. Itu sebagai informasi, barangkali hadirin sekalian punya waktu dimohon kehadirannya pada waktu dan tempat yang telah kami sediakan. Terima kasih. Hadirin sekalian, marilah kita sama-sama mulai pengajian ini dengan cara yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadini wa ala kulli yakin solihah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami persembahkan kepada yang terhormat Buya untuk memulai pengajiannya. Kepalanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى حمدا الوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشافينا ومولانا محمد وعلى آله المطهرين وصحبه الطيبين wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para orang tua kami, para bapak ibu, saudara-saudari yang kami hormati. Sebelum kita mulai pengajian ini, saya teringat sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu ketika Jibril mengkhabarkan kepada Rasulullah bahwa Nabi Muhammad telah diberi dua ayat agung. Ini riwayat Muslim, Imam Muslim yang bercerita di dalam kitab Sahih beliau. Jibril mengkhabarkan bahwa Nabi Muhammad mendapatkan dua ayat agung yang barang siapa membacanya, dua surat agung, dalam riwayat dua ayat agung, barang siapa membacanya satu huruf saja lalu memohon kepada Allah, maka akan dikabulkan permintaannya. Ayat tersebut adalah surat Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, aman rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun illa ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubtum ma fi anfusikum, sampai akhir. Maka kita membaca Fatihah dulu sebelum kita mulai, kemudian membaca akhir surat Al-Baqarah, dan nanti kita diam sejenak 2-3 menit memohon apa yang kita inginkan, khususnya kita memohon kepada Allah kekuatan iman. Nanti jangan lupa dijaga dari maksiat dan diberi kesehatan lahir batin. Kalaupun minta panjang umur dalam sehat serta taat, jangan sakit-sakitan saja. Atau panjang umur sehat tapi maksiat, jadi didobel, minta panjang umur, sehat serta taat. Insyaallah kita membaca Fatihah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا. Doa sendiri-sendiri. Terima kasih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, minggu yang lalu dan minggu sebelumnya, sebelum pembacaan kitab yang sangat agung ini, kita memberikan mukaddimah tentang berbakti kepada orang tua, kemudian masalah menyambung tali persaudaraan. Dan malam ini mukaddimahnya adalah juga masalah kewajiban kita kepada sesama manusia, tetapi ini adalah lain. Kalau saudara ada sambung darah, bapak sambung darah ini orang lain, akan tetapi menjadi dekat sekali dengan kita karena adanya tali pernikahan, yaitu bagaimana kita menjalin keindahan antara suami istri yang masing-masing dari suami dan istri ini punya kewajiban. Tentunya yang berpikir bahwasanya mau menikah jangan dipikir tentang nikmatnya, enaknya, akan tapi yang harus dimengerti ada tanggung jawab di balik pernikahan itu. Tanggung jawab bukan terhadap istri saja, bukan terhadap suami, akan tetapi ada tanggung jawab nanti terhadap anak-anak juga. Suami istri ada tanggung jawab di sini. Dan yang belum menikah pun harus ditata hatinya. Yang sudah menikah saat ini kita menata hati. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya hendak menikah, apa kewajiban yang harus saya tunaikan, saya lakukan terhadap suamiku?" Dijawab oleh Rasulullah, "Jika engkau lagi di atas himar, hendak bepergian, kok tiba-tiba suamimu mengatakan, 'Aku butuh, perlu dengan kamu,' maka engkau pun wajib turun saat itu." Lalu wanita itu mengatakan, "Berat sekali ya Rasulullah." "Iya." "Ya sudah, kalau begitu saya tidak usah kawin, tidak usah menikah." Karena takut dengan beban. Yang istri yang menikah berarti sesungguhnya adalah dia mendapatkan amanat dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita bangun pengagungan terhadap makna pernikahan. Makna nikah ini sangat agung dan mulia. Jangan hanya itu dianggap sebagai urusan melampiaskan hawa nafsu, syahwat saja. Akan tetapi ternyata di saat orang hendak menikah, Rasulullah mengingatkan bahwasanya tazawwajal waludal wadud fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamati. Menikahlah engkau dengan wanita-wanita yang kira-kira punya kasih sayang dalam dugaan kita. Punya kasih sayang dan banyak keturunan. Milih maksudnya orang yang benar. Karena apa? Lah ini diingatkan oleh Rasulullah. Bukan urusan menikah-menikah saja, tapi kita diingatkan oleh Rasulullah tujuannya apa? Fa inni, diingatkan kita kepada Rasulullah. Urusan menikah katanya disambungkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inni mubahin bikumul umama. Fa inni mubahin, karena aku berbangga bikum dengan kamu semua di antara umat-umat yang lainnya. Jadi ada, kalau orang mau menikah harus ingat bahasanya ini agar kita nanti punya keturunan dibanggakan oleh Rasulullah. Jadi bukan hanya menikah dan menikah. Inilah hakikat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat hendak menikah hadir Rasulullah di dalam pernikahannya. Fa inni mubahin likumul umama yaumal qiyamati, sesungguhnya aku berbangga kepada engkau wahai umatku di antara umat-umat yang lain. Jadi kita merencanakan orang-orang yang akan dibanggakan oleh Rasulullah dengan pendidikan. Pendidikan lahir dan batin. Batin itu memberi makan yang halal, banyak doa kepada Allah. Lahirnya adalah kalau dia enggak betul ya kita ingatkan. Ada aturan dalam banyak hal, mulai dari keluar malam, mulai dari pergaulan, termasuk nonton televisi, termasuk permainan. Ini adalah termasuk pendidikan zahir kepada anak-anak kita. Dan batinnya adalah kita beri makanan yang halal, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam pernikahan harus kita agungkan makna nikah. Di saat orang tidak mengagungkan makna nikah, berbahaya sekali. Nikah yang harus kita mengerti bahwasanya itu adalah disaksikan oleh Allah dan malaikat, dan Allah meridhoi jalan ini. Harus kita sadar, ingat bahwasanya Allah menyaksikan pernikahan ini dan Allah merestui ini. Kita sambungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah agung dan agung. Maka lihat, siapapun dari manusia yang hidup ini di saat sudah tidak mengagungkan makna pernikahan, tidak mengagungkan makna pernikahan, maka secara otomatis antara pernikahan yang tidak mengagungkan makna pernikahan, yang tidak mengagungkan makna pernikahan secara otomatis, secara otomatis orang yang tidak mengagungkan makna pernikahan itu akan menjadikan antara nikah dengan zina hampir sepadan. Lihat, karena sudah tidak mengagungkan makna pernikahan. Lihat di barat atau di negeri kafir itu yang membebaskan perzinahan bukan karena mereka menghalalkan zina, tapi karena mereka sudah tidak menghargai, tidak mengagungkan makna pernikahan. Nah, kalau sudah tidak diagungkan akan turun jejer sama dengan perzinahan, sehingga begitu mudah bagi dia untuk melakukan zina. Pengkhianatan sederhana. Pengkhianatan menjadi sangat sederhana baginya. Melakukan perzinahan, dia tidak ambil pusing karena apa? Pernikahan yang ia lakukan dengan istrinya adalah sudah tidak diagungkan lagi. Maka yang hendak menikah harus berpikir panjang. Bisakah kita menjaga perjanjian agung ini? Sehingga orang yang melakukan zina adalah dosa gede dan dosa dan dosa dan hina. Hina. Akan tetapi di saat zina itu dilakukan, di saat dia sudah punya pasangan, hina dan hina, lipat lagi. Karena ada makna pengkhianatan yang besar di situ. Sampai gelarnya adalah zina mufsal, maka tidak layak hidup lagi di dunia. Harus dipegang, dirajam. Karena ada makna pengkhianatan yang luar biasa. Maka mengagungkan makna pernikahan, inilah nanti kunci. Agar kita benar usuk, ada kontrol keluar, sekaligus kita akan punya kontrol ke dalam, sehingga tanggung jawab kita kepada istri jadi benar. Saya telah melakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keyakinan bahwasanya ini adalah ridho Allah. Ada keridhaan Allah di dalam pernikahan, maka harus saya jaga. Tidak, jangan sampai aku zalim kepada pasangan saya, suami atau istri. Jadi ini adalah poin yang terpenting, adalah mengagungkan makna pernikahan, bukan main-main. Sekali lagi, siapapun yang merendahkan makna pernikahan, otomatis pernikahan ini akan turun tuh, sehingga akan sejajar dengan yang mana. Subhanallah, Maha Suci Allah, sempurna buatan manusia. Ya, agar ingat Allah, di saat musibah ingat Allah, di saat tidak enak ingat Allah. Orang dulu itu tidak pakai pembesar suara, itu hadirinya 8.000 kayak Syekh Abdul Qadir Jailani kedengeran. Karena yang ngomong ikhlas. Selesai insyaAllah ya. Ini adalah yang pertama, mengagungkan makna pernikahan. Ingat bahwasanya di situ ridho Allah, dan selain pernikahan adalah murka Allah, zina, zina, zina. Dan kemudian keharmonisan ke dalam harus kita bangun. Bahwa siapapun sesungguhnya rindu kepada keharmonisan, keindahan hidup suami istri. Istri jangan dianggap hanya sebagai barang, kalau kita butuh kita pakai, kalau tidak butuh kita tinggalkan. Dia adalah manusia, pendamping hidup kita yang harus kita beri senyum. Sang istri pun begitu, harus mengerti makna menghargai suami. Di situ harus ada makna agar tidak justru tidak saling menuntut, tetapi yang ada kita tunda dulu biar selesai dalam menahan. Yang kedua adalah jangan banyak menuntut. Untuk menciptakan keindahan di rumah kita itu adalah jangan banyak menuntut, akan tetapi lakukanlah kewajiban Anda. Kekurangan di pasangan kita adalah harus kita maklumi bahwa dia adalah manusia, dan yakinlah bahwasanya kita juga punya kekurangan. Jangan banyak menuntut. Lakukan kewajiban, ini adalah kunci untuk menemukan keindahan di dalam rumah tangga. Sebab kalau orang sudah mulai dengan tuntut, menuntut, tidak ada ujungnya. Sang istri yang tidak bersyukur dengan gaji suaminya, maka di saat suami memberikan mulai sedikit cukup, dia akan mulai menuntut. Sedikit buat kopi kurang cocok saja, dia akan mengatakan, dasar kamu buat kopi enggak becus. Karena sudah mulai ada tuntutan yang pertama. Istri dibilang begitu merasa tersinggung, suatu saat akan begitu lagi timbul, tuntut menuntut tidak ada ujungnya. Akan tetapi alangkah indahnya biarpun kebutuhan kita sebulan, tak tanya biarpun kebutuhan kita sebulan 300 ribu misalnya, dan kalau suami dapat 150, istri solehah mengatakan, suamiku, alhamdulillah hari ini bulan ini kita dapat 150, ada orang yang 100 ribu saja tidak dapat. Tolong bantu ya. Saya bisa menertibkan, kan saya ibu rumah tangga, saya harus menertibkan. Tolong bantu, abang jangan terlalu banyak keinginannya, jadi apa adanya. Tolong menolong. Indah. Melihat istri yang begini, Masya Allah, kemanapun pergi, sang suami akan ingat. Bahkan semakin giat. Tapi kalau sudah tuntut-tuntut, aduh Masya Allah. Kalau ditawari oleh suaminya, Pak, kok tidak beli buah-buah kepada istrimu? Alah, biar nanti aja, paling di rumah juga dia minta sendiri. Karena apa? Biasa sang istri menuntut. Kalaupun sudah dibelikan, nanti juga minta. Ngapain saya belikan sekarang? Maka inilah, jangan suka menuntut, akan tetapi lakukan kewajiban kita. Keindahan akan terwujud. Hal inilah yang pernah dilakukan oleh Siti Khadijah Al-Kubra. Siti Khadijah ini, setelah menikah dengan Rasulullah beberapa tahun, orang pada datang mengucapkan ucapan, alangkah senangnya engkau, wahai Khadijah. Alangkah enaknya kamu punya suami, kan? Punya suami Muhammad. Waktu itu Nabi belum diangkat sebagai Nabi. Kata Siti Khadijah apa? Wahai saudari-saudariku, sungguh mulai aku menikah dengan Nabi kendangan Muhammad ini, dengan suamiku ini, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengannya. Tapi yang aku pikir adalah bagaimana dia senang denganku. Ya, ini rumus kalau dipakai enaknya. Siti Khadijah bercerita, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan dia. Tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana suamiku itu senang denganku. Kalau istri mikirnya begitu, bagaimana suaminya senang. Suami pun lagi pergi, berpikir bagaimana istrinya senang keindahan. Dan Rasulullah ini pernah suatu ketika itu punya luka di punggung beliau. Hendak masuk rumah beliau, yang mula-mula beliau menahan sakit, tiba-tiba waktu mendekati pintu rumah beliau, dibuang rasa keluh kesah dan dipasang senyum, mengetuk pintu, membuka pintu, Siti Aisyah melihat wajah Rasulullah yang cerah dengan senyum. Sudah sakit ditahan. Kalau sudah ngadep pintu rumah sang istri, berusaha dengan assalamualaikum, biarpun menahan rasa sakit. Para suami yang berantem dengan matahari, berantem dengan hujan, berantem dengan mobil macet, berantem dengan mesin, berantem dengan segala macam, keluh kesah yang ada di luar, kalau sudah masuk halaman pintu rumah ditinggal. Mengetuk pintu rumah dengan assalamualaikum. Istri yang tanggap di rumah. Kesibukan apapun, apa saja, segala kesibukan karena suaminya masuk berhenti. Biarpun hanya 2 menit berdiri depan pintu, waalaikumsalam suamimu, apa kabar, baik. Sang istri menyambut, sang tas, sang suami adalah yang tawadhu. Jangan istriku, gampang di sana, selesaikan pekerjaan kamu, biar saya taruh sendiri. Semuanya saling menghormati, saling menghargai. Alangkah indahnya hidup semacam ini. Sang istri mengambilkan air misalnya, hanya sekedar air segelas ada maknanya. Kalaupun dia tidak bisa karena kotor atau tempatnya jauh, mohon maaf suamiku, aku tidak bisa mengambilkan air. Memohon maaf adalah makna aku. Bukan seperti ibu-ibu di daerah sana, tempat yang jauh. Padahal lagi asik nonton sinetron. Itu suaminya datang begitu dengar suara kotek, suaminya itu langsung ngambil alat pel dan ngos-ngos. Biar dihargai suaminya kalau dia bekerja di rumah. Padahal salah, semestinya pekerjaan ini disingkirkan semuanya hari ini, saat ini, detik inilah untuk suamiku. Dan jangan sering merintah. Jangan banyak merintah, khususnya para suami. Tapi istri harus ngerti keinginan suami, begitu. Sudah ada imbal balik. Kadang-kadang suami ini sok. Gelas, air gelas di depannya ini enggak mau. Mi, ambil itu. Kenapa tangan ngomong begini saja enggak bisa? Ada yang perlu dibangun dalam hidup rumah tangga. Tolong menolong, bukan saja pekerjaan istri harus ditangani istri. Kalau kita punya waktu luang, hari libur, pekerjaan istri adalah mungkin masak dan lain sebagainya. Ayo mal kita masak bareng rekreasi daripada ke pantai buang duit. Saya motong bawang, kamu yang begini. Alangkah indahnya kalau orang bisa menerapkan bagaimana bermesraan dengan suami. Karena apa? Dengan dasar ingin mengabdi. Ada satu riwayat bahwasanya disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhahu, jadilah kamu wahai suami budak istrimu, dan jadilah kamu wahai istri budak suamimu. Artinya harus kalau mengabdi itu 100%, jangan setengah-setengah. Dan ini harus dibangun dengan makna kecintaan sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita tanamkan. Dan juga harus bisa menjaga perasaan. Mulut dijaga, omongan kasar itu juga sangat berarti di hati sang pasangan. Kalau kita di pinggir jalan tiba-tiba dicaci orang, dasar apa misalnya, diolokin begitu, sakit, marah, tapi berlalu, hilang. Karena orangnya tidak terlihat di hadapan kita dan kita kurang kenal dengan beliau, dengan orang tersebut. Tapi kalau sudah yang melakukan cacian ini adalah orang yang kita kenal, yang dekat dengan kita, masya Allah. Setiap hari kita makan dengan dia, tidur dengan dia, pernah dia mencaci mukaku. Bagaimana kira-kira? Lebih sakit dan sulit untuk dihilangkan. Dan hati ini kalau sudah pernah terluka, retak, itu untuk dibenahi betul. Daripada sudah terlanjur salah, mohon maaf, lebih baik dijaga agar tidak salah hubungan dengan suami istri. Dijaga keindahan dan budayakan untuk memohon maaf. Jangan kau salah, diam-diam. Terus akurnya gimana? Ya, sudah punya akur. Bukan seperti itu. Kata maaf sendiri ada maknanya di dalam hubungan suami istri. Ada suami istri ribut. Kadang-kadang sampai lempar-lemparan apa itu. Kalau akurnya bagaimana? Akur saja tiba-tiba. Sampai anaknya 7. Padahal berantem terus. Ya karena berantem terus kenapa? Karena tidak pernah ada ikrar bahwasanya di dalam keributan ini ada yang salah. Buktinya tidak ada yang minta maaf. Cobalah kalau mengatakan mohon mi, kemarin saya melakukan kesalahan, selesai. Karena dia sudah berikrar semacam itu, insya Allah tidak terulang. Tapi karena tidak pernah ikrar dia melakukan kesalahan, maka mudah terulang. Suami menempeleng istri, na'udzubillah. Istri kalau menempeleng suami, lebih na'udzubillah lagi. Seorang muslim memukul saudaranya yang seagama, ini dosa gede. Dosa besar itu diantaranya adalah durhaka ke orang tua, berzina, membunuh, ini. Nanti ada salah satu diantaranya adalah memukul saudaranya yang seagama. Memukul saudaranya yang seagama dosa gede. Bagaimana jika ini ibu anak-anak kita? Subhanallah. Ada. Memukul istrinya, masya Allah. Sesungguhnya kalau boleh dia itu telah mendapatkan gelar banyak. Bisa dibilang bego, tolol, dungu, goblok, apa-apa. Karena dia sudah tidak punya kata lembut untuk meluluhkan hati sang istri, sehingga dia perlu bantuan kekerasannya. Ya mesti menang laki-laki kok. Ya menang loh, tangannya begitu segede begini misalnya. Ya bakal menang istrinya, apalagi misalnya sudah punya anak 4-5, itu kan fisiknya sangat lemah. Ya menang suami, mau kuat kok. Tapi na'udzubillah, urusan menempeleng ini adalah sangat menyakitkan. Apalagi jika dilihat oleh sang anak, sehingga terdidik anak ini untuk tidak menghormati orang tua. Di saat sang anak ini sayang kepada istri, akan marah kepada ibu. Di saat sang anak sangat mencintai kepada sang ibu, maka sesungguhnya akan marah kepada sang bapak. Di saat sangat sayang kepada sang bapak, akan menghinakan sang ibu. Karena apa? Ibu pernah ditempeleng oleh bapak. Berarti ibu tidak terhormat. Terus percecokan yang ada di rumah tangga ini akan menjadikan musibah kepada diri sang anak. Jadi sebetulnya mendidik anak itu sebelum kita ngomong, nak, kamu harus begini, kamu harus begitu, wujudkan keindahan di dalam rumah tangga. Lah kalau suami istri kelihatan saling menghargai, saling mencintai, saling menghormati, masya Allah, anak secara otomatis akan menghargai orang tua. Dan kalau kita menyuruh anak kita menghormati kita, tidak usah mengatakan, nak, hormati saya bapakmu. Tidak indah. Akan tapi jika ditampakkan cara menghargai suami istri, anak akan secara otomatis menghormati. Anak mau datang, mau salaman dengan sang bapak, abah mau berangkat sekolah, salaman. Atau mau datang sekolah, mau salaman dengan bapak. Sang bapak mengatakan, jangan saya, umi dulu, nak. Datang ke umi, sudah salaman sama abah belum? Belum, abah dulu. Bingung sang anak ini. Kok begitu? Bingung-bingung tapi tertancap di hatinya, bapak dan ibu saling tawadhu, saling menghargai. Akhirnya enggak berani kurang ajar kepada bapak. Biarpun akhirnya dikasih, ya sudah bareng-bareng. Mungkin sampai lama tidak ada masalah, mungkin bolak-balik. Gimana sih mah ininya? Tapi tertanam di hati sang anak makna penghormatan. Jadi anak itu lebih cerdas kalau dia belajar dari melihat. Tapi kalau dia ngomong, kamu ini bagaimana dengan bapak begini-begini? Bapak ini, umi ini, ibu ini, mama ini kok ngajari saya hormat dengan bapak? Saya lihat kemarin mama juga nyaci maki bapak. Nggak ketemu. Tapi kalau sudah di dalam rumah tangga indah, secara otomatis anak akan terdidik. Yang ini, yang kedua adalah, jangan banyak menuntut, lakukan kewajiban. Termasuk di dalam urusan nafkah. Kalau sudah budaya tamak itu muncul, sering menuntut ini, biarpun sang istri dikasih gaji, nggak tahu berapa ya ukurannya orang Cirebon ini, 5 juta sebulan, ya masih kurang. Karena biasa menuntut, dia akan ngomong, sudah cukup semuanya untuk beli yang lainnya, sudah cukup lagi beli yang lainnya. Begitu juga pengabdian yang luar biasa yang diberikan oleh sang istri kepada suami, karena dia adalah suka menuntut, dia akan mengatakan, hah, tidak ada apa-apanya dibanding istri orang temanku. Dia akan selalu meremehkan dan meremehkan, maka tidak ada ujungnya. Maka hargailah, yakinlah bahwasanya Anda punya kekurangan dan banyak kekurangan Anda. Kemudian yang ketiga adalah, jangan mengandalkan apa yang kita punya. Andalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang merasa cantik hari ini, mudah Allah untuk merubah menjadi kayak tetek melek, topeng. Keluar, naik mobil, lah kok salah nginjeknya. Nginjeknya akhirnya apa? Seharusnya kalau kereta api kan berhenti, akhirnya berhenti ditabrak. Ya kok gak mati? Topeng. Mau apa? Yang cantik kayak apa, masya Allah, hanya kepleset di jeding, rusak mukanya. Nyebrang motor begini, ada air keras menyeprot ke mukanya, subhanallah. Kalau orang mengandalkan kecantikannya, mudah bagi Allah untuk menyingkirkannya. Yang mengandalkan bahwasanya saya bisa mengontrol istri saya dengan duit saya bisa ngontrak orang untuk mengontrol istri saya. Jangan dibiasakan kontrol dengan uang, kalau uang habis bagaimana? Kemiskinan bisa diberikan oleh Allah dalam satu detik. Begitu juga kekayaan bisa didatangkan dalam satu detik. Akan tetapi jika yang kita andalkan Allah, aman. Istriku aku kenalkan Allah. Suamiku aku kenalkan Allah. Kemanapun engkau pergi, Allah yang akan mengontrol. Tidak ada penyelewengan. Tidak usah bingung, ayo yang paling hebat bisa mengontrol istrinya. Tidak mungkin 24 jam bersama istrinya. Atau bersama suaminya. Mustahil. Di saat dia kosong, kalau memang pengkhianat, akan khianat. Tetapi kalau sudah kontrolnya adalah Allah, maka inilah keindahan. Jadi dibudayakan dengan Allah. Yang kemarin belum membudayakan dengan Allah, saat ini ayo kita ngaji bareng. Kalau malam masya Allah sholat berjamaah bareng. Doa. Suami tidak harus berdoa terus, Allahumma Allah, enggak. Mi, doa gantian mi. Doanya ibu terserah. Semoga suamiku melarat, biar yang kaya saya bahas saja, biar aman, enggak ada masalah. Yang penting doa, yang penting untuk tujuannya harmonis misalnya. Yang penting begitu, jadi kak terasa indah. Jadi kadang-kadang suami minta, tolong doakan saya umi. Umi lagi doa ya, jangan lupa biar saya iman kuat. Alangkah indahnya kalau sudah kebiasaan saling memohon doa. Sesaat kalau suami lagi tahajud, umi lagi, sang istri lagi haid misalnya. Jangan dibiarkan ngorok saja, jangan terus dilanjutkan ngoroknya. bangun sejenak, biarpun hanya menepuk pundak suaminya. Bang, bang, jangan lupa doain. Alangkah indahnya seperti ini. Kita budayakan Allah, ngaji ke tempat-tempat yang Masya Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan membudayakan yang seperti inilah andalan kita. Allah, Allah. Maka sesungguhnya, jika seandainya ada zahir kita ini yang sirna, maka kita mestinya Allah yang akan menjaga hati pasangan kita. Sambil kita memohon kepada Allah, semoga zahir kita dijaga oleh Allah. Dari segi harta dijaga oleh Allah, segi tubuh, kesehatan tubuh dijaga oleh Allah, dan banyak. Akan tetapi, andalan kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi budayakan, bahkan kalau kita marah kepada anak, jangan ditakut-takuti. Dengan ancaman misalnya, mi awas ya, kalau kurang ajar saya cerai. Kenapa harus saya cerai seperti itu? Itu omongannya orang yang lemah, merayu, sehingga senjatanya kalau tidak tempeleng cerai. Cobalah dibudayakan dengan Allah. Allah, umi, Masya Allah. Berarti kita sama-sama harus sering banyak ngaji nih ya. Kita sering ribut, padahal yang salah di istrinya misalnya. Tapi suami yang tawaduk, bahasanya menyindir dengan halus, umi. Kayaknya kita ini harus banyak ngaji. Karena kok saya sering salah ke umi, saya sering salah. Dengan seperti itu kan sadar umi. Kalau tidak sadar ya nasib sang suami. Biasanya kalau tidak sadar kan ngomong begini, memang pak, bapak harus banyak ngaji. Tapi insya Allah tidak ada semacam ini insya Allah. Dapat istri yang cepat tanggap, sadar, cerdas, disindir juga sudah ngerti. Jadi inilah keharmonisan yang harus kita wujudkan di dalam rumah tangga. Jangan terjadi kekerasan, jangan terjadi cacian, jangan terjadi tuntut-menuntut, lakukanlah kewajiban Anda. Kemiskinan bukan sebab untuk orang tidak harmonis. Bahkan juga kekayaan tidak jaminan orang itu bisa indah di dalam hidup. Jadi ternyata keindahan di luar daripada materi. Yang menganggap bahwasanya keindahan di dalam materi, maka tidak akan bahagia. Selamanya. Kalau orang menganggap keindahan di dalam materi, selamanya. Tidak akan bahagia. Hanya yang namanya materi, keindahan ini adalah penumpang. Tapi hakikat keindahan adalah seperti yang diisyaratkan Nabi, ad-din, agamanya. Kita boleh mencari yang cantik, yang kaya, yang keturunan orang baik, bagus. Tapi sabda Nabi adalah khabar kita didini, dulukan orang yang punya agama. Karena itulah yang paling asasi, yang paling penting. Yang lainnya adalah penumpang. Penumpang agar lebih indah. Sudah beragama cantik, sudah beragama ganteng, sudah beragama indah. Akan tapi kayanya kayak apa? Tidak punya agama, katanya aku padamu yang. Di sana katanya ini padamu banyak sudah. Di rumah kayanya ya ya oh Masya Allah, kayak pengabdiannya luar biasa. Saya mau rapat, rapatnya tidak karu-karuan. Jadi istri sudah dibohongi, tidak karu-karuan. Belum lagi nanti Masya Allah, pengkhianat-pengkhianatan akan terjadi karena lingkungannya tidak dikenalkan kepada Allah dan kepada anak-anak kita begitu. Anak kecil yang salah jangan ditakuti. Awas kalau kamu nakal nanti lihat, kamu akan dimakan momok yang di semeteran kemarin itu. Bukan begitu. Nah, kalau kamu nakal, tidak disayang, tidak dicinta Rasulullah. Andalan kita Allah dan Rasulullah. Indah. Ini adalah mukaddimah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan mukaddimah-mukaddimah yang lainnya. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Ambil barokah dari kitab ini, biarpun tidak bisa kita baca dengan banyak, mungkin baca sedikit saja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim, sampai di mana? Halaman 27. Allahumma antas salam wa minkas salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fit dharain amin illa an qala Imam Muzali menyebutkan di dalam kitab Hidayatul Hidayah, kalau kita sudah selesai salat kita membaca selawat kepada Rasulullah, faqul Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah shalli, limpahkanlah kesejahteraan ala Sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Wasallim, dan juga limpahkanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, anta, engkau adalah as-salam. As-salam adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau adalah as-salam yang punya makna pemberi keselamatan. Tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa minka, dan darimulah ya Allah as-salamu, datangnya keselamatan. Wa ilaika, dan kepadamulah ya Allah ya'udu, akan kembali as-salamu, keselamatan. Fahayyina, maka hidupkanlah kami ya Allah. Fahayyina, maka hidupkanlah Rabbana, wahai Tuhan kami, disalami dengan kesejahteraan, dengan ketenteraman. Ini adalah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah setelah habis sholat. Jadi habis sholat itu jangan langsung wud terbang, ada dikir-dikir yang harus dibaca. Ini termasuknya. Wa adkhilna, dan masukkanlah kami al-jannata, surga, daras salami, kampungnya, kampung keselamatan, kampung keindahan, kampung ketenteraman. Tabarakta, ini adalah pujian, bisa diartikan maha suci engkau ya Allah, karena artinya pujian. Tabarakta, maha suci engkau ya Allah, itu seperti dengan tasbih. Tabarakta, maha suci engkau ya Allah. Ya dzal jalali, wahai zat yang mempunyai kemuliaan, keagungan. Al-Jalil itu agung, keagungan. Ya dzal jalali, yang mempunyai keagungan. Wal ikrami, wal ikrami, dan juga yang mempunyai kemuliaan. Yang memuliakan kita adalah Allah, yang mempunyai kemuliaan untuk memuliakan kita. Subhana, maha suci Allah, Rabbi, Tuhanku. Al-Aliyyil A'la, yang maha tinggi dan maha tinggi. Al-Aliyyi, yang maha tinggi. Al-A'la, yang maha-maha tinggi. Al-Wahhabi, yang maha pemberi anugerah, pemberi apa saja, nikmat. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Wahdahu, satu, tunggal, tidak berbilang. Walahu, dan hanya kepada Allah lah alhamdu segala pujian. Walahu, dan hanya kepada Allah lah alhamdu segala pujian. Yuhyi, yang menghidupkan. Wa yumitu, yang mematikan. Allah itu yang menghidupkan kita dan mematikan. Wa huwa hayyun, dan Allah adalah maha hidup. La yamutu, tidak akan mati. Biyadihil khairu, biyadihil khairu, di dalam kekuasaan Allah lah segala kebaikan. Dimiliki oleh Allah segala kebaikan. Biyadihil khair, dimiliki oleh Allah segala bentuk kebaikan. Wahuwa, dan Allah itu ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu qadirun, sangat kuasa. Jadi Allah maha kuasa untuk merubah kita yang kurang ibadah jadi ahli ibadah. Allah Allah paling kuasa untuk merubah kita yang kemarin kurang harmonis kepada suami jadi sangat harmonis. Allah sangat kuasa untuk merubah kita dari orang yang durhaka ke orang tua menjadi sangat bekti ke orang tua. Ini yang harus kita yakini. Kalau kita menyebut wallahu ala kulli syai'in qadir, bukan hanya sekedar lafaz di lidah saja, akan tapi hadirkan makna bahasanya Allah maha kuasa untuk memberi rizki yang halal. Jadi jangan pusing-pusing. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ahlun ni'mati, pemilik nikmat. Wal fadli, dan keutamaan. Wat tanai, dan pujian. Al hasani, yang bagus. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wala na'budu, dan kami tidak menyembah illa kecuali iyyahu, kepada Allah. Kami tidak punya sesembahan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisina, dengan tulus. Enggak ada campur aduk dengan keyakinan-keyakinan lain. Tulus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lahuddin, hanya Allah lah yang mempunyai agama benar. Agama buatan manusia, manusia adalah agama palsu. Hanya agama Allah lah yang benar. Walau karihal kafirun, biarpun orang kafir ngajak yang enggak benar. Walau kariha, biarpun tidak suka al kafirun, orang-orang kafir. Orang kafir enggak senang kalau kita mengesakan Allah, menyembah Allah. Maunya kita harus ikut menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Tuhan itu adalah khayalan yang diagungkan melebihi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu adalah berhala, kalau sekarang adalah juga termasuk mengagumi sesuatu misalnya sampai lupa sholat. Yang bulat-bulat itu satu berebut 12 orang itu, 11 orang. Kalau sampai meninggalkan sholat asar, khawatir kalau dia itu adalah telah mengutamakan yang namanya bola itu, lalu meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon, sering ini yang terjadi, sholat asar hilang gara-gara yang bulat itu. Karena jam kemarin itu di daerah Jawa Timur, Kediri itu, Masya Allah, kalau pengajian mungkin tidak seperti itu, tapi Masya Allah full. Itu mulai maghrib, mulai sebelum asar, kemudian main sampai maghrib, maghribnya bakal hilang itu nanti. Dan kalau kita saksikan itu, karena di Kediri itu orang di luar Islam sangat sedikit, jadi insya Allah 90% adalah umat la ilaha illallah. Nah, untuk mengingatkan kita saja yang punya hobi-hobi, urusan-urusan begitu, diaturlah agar jangan sampai kita mendahulukan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Lah, jadi bentuk pemberhalaan itu macam-macam. Kalau dulu berhala, langsung disembah betul. Khayalan dia, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata khayalan-khayalan ini adalah juga telah membuai kita sehingga dengan mudah kita meninggalkan salat. Karena meninggalkan sholat itu adalah ahdi baini wa baina abdi, perjanjian antara aku dengan hambaku adalah sholat. Artinya sebagai madhab, seperti madhab Imam Ahmad bin Hanbal, orang meninggalkan sholat karena malas-malesan sudah dihukumi kafir, murtad. Kalau madhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah masih agak lentur. Dosa gede, harus dikak penggal lehernya. Tapi yang menggal bukan kita, pemerintahan, negeri, kalau enggak habis nanti, berantem terus kita. Jadi lihat begitu besarnya masalah-masalah kayak begini. Sholat mengabdi kepada Allah, lah kok masih digeser dengan yang namanya urusan-urusan dunia. Khawatir kita termasuk orang yang menuhankan selain Allah tanpa dirasa. Tak tanya waktu kita minta kepada Allah, ya Allah, mana surgaku? Mintalah kepada orang-orang yang kau agungkan di dunia lebih dari aku. Mau kemana kita kalau begitu kan di akhirat nanti? Tsumma'u ba'da dzalika. Kemudian berdoalah setelah itu bil jawami'il kawamil. Bil jawami itu adalah dengan doa-doa yang mencakup, bahasanya sedikit tapi lihat isinya kena semua. Al kawamil sempurna. Jadi kayaknya kalimatnya sedikit sempurna, isinya banyak. Ini doanya Rasulullah. Wahwa doa itu adalah yang ma'allamahu, apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Fakul, maka katakanlah Allahumma, inilah doanya sedikit tapi kena semua. Allahumma ya Allah, doanya Rasulullah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu minal khairi, dari kebaikan, kullihi semuanya. Waduh, habis ini. Baik semuanya, dunia enak, yang belum menikah dapat suami yang soleh, dapat istri yang soleha, apalagi yang belum punya anak diberi anak yang soleh. Jadi semuanya yang paling baik. Dan seandainya pun tidak punya anak adalah dijaga oleh Allah, semoga punya anak yang soleh-soleha. Semuanya, yang belum punya anak diberi anak, yang belum punya pasangan dapat pasangan. Khair kulli, ya Allah berikanlah kepada aku, aku minta kepadamu al khairi kullihi, semua kebaikan ya Allah yang pernah kau berikan kepada hamba-hambamu, berikan kepada aku. Diborong ajili wa ajili, baik itu kebaikan yang di dunia ini apa di akhirat. Kalau di akhirat ada orang yang kau muliakan dengan segala kemuliaan, aku minta ya Allah. Ma'alim tu minhu, kebaikan yang aku ngerti, ada kan kebaikan yang kita kenal ya, kita tahu kebaikan-kebaikan ini. Wa ma lam a'lam, atau kebaikan yang saya tidak ngerti, ya Allah. Masya Allah, habis ini. Kebaikan yang saya ngerti dan yang saya tidak ngerti, ya Allah, pokoknya berikan kepadaku ya Allah. Wa a'udzu, dan aku berlindung bika, denganmu ya Allah, minasyarri, dari kejahatan, kullihi semuanya, ajilihi di dunia ini, wa ajilihi dan di akhirat. Ma'alimtu minhu, yang aku ketahui dari kejelekan tersebut, wa ma lam a'lam, dan yang tidak aku ketahui. Wa as'aluka, dan aku memohon kepadamu ya Allah, al-jannata, surga. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan yang mendekatkan kepada surga. Aku mohon ya Allah, engkau beri surga. Dan berikan saya ini di dunia hal-hal yang bisa mendekatkan ke surga. Apa itu? Amal baik, sholat gampang, ibadah gampang, infak gampang, hadir pengajian gampang, semuanya gampang. Karena didekatkan oleh Allah. Mingkaulin, dari omongan ya Allah, omongan yang mendekatkan ke surga ya Allah. Bimbing lidah saya ini. Yang dulu kemarin suka ngerasani ya Allah, paling hobi saya itu kalau ngerumpi. Aku mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah lidahku ini adalah yang mendekatkan ke surga. Wa amalin, amal perbuatan. Wa niyatin, dan suara hati kami ini, niat kami ya Allah, jadikanlah suara hati yang selalu menyeru kepada kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atiqadin, dan akidah, khususnya di zaman ini banyak Islam itu sudah dirusak oleh umat Islam sendiri. Banyak model Islam, sehingga kalau ada orang kafir mau masuk Islam bingung, Islam yang mana ini? Mungkin bingungnya lebih parah lagi di akhir-akhir ini. Kalau dulu kan ada Islam kelompok-kelompok gini, tapi sekarang ada Islam yang menjelek-jelekkan Islam. Bagaimana saya masuk Islam, orang Islam sendiri tidak bisa mengagumkan. Ada zaman ini. I'tiqad, semoga dijaga oleh Allah. Wa a'udzu bika, dan aku memohon perlindungan bika denganmu ya Allah. Wa a'udzu, dan aku mohon perlindungan bika denganmu. Minan nari, dari api neraka. Wa ma, dan sesuatu yuqarribu, dan yang mendekatkan ilahi kepada dan neraka. Ya Allah, aku berlindung agar engkau jauhkan aku dari sesuatu yang menjadikan aku masuk neraka. Jauhkan dari zina, jauhkan dari mabuk, jauhkan dari segala. Kalau sudah Allah mengatakan, nanti aku jawab, aku kabulkan, masya Allah, menjadi orang soleh tanpa beban kita, tanpa susah payah, dengan mudah dan gampang. Jauhkan dari perkataan yang menjerumuskan ke neraka, min kaulin ini, dari perkataan. Wa amalin, dan perbuatan. Wa niyatin, dan suara hati, krentek, niat. Wa tikaudin, dan akidah yang memasukkan saya ke neraka. Wa as'aluka, dan aku memohon kepadamu ya Allah, min khairi, dari kebaikan ma, min khairi ma, dari kebaikan segala sesuatu. Sa'alaka, yang memohon kepadamu, minhu, terhadap sesuatu tersebut. Abduka, hambamu, wa nabiyuka, dan nabimu Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ya Allah, berikan aku kebaikan yang pernah diminta Nabi Muhammad. Tidak usah banyak-banyak. Apa sih yang minta Nabi Muhammad? Terus pokoknya banyak. Saya minta ya Allah, berikan saya kebaikan yang pernah diminta Nabi Muhammad. Enggak tahu enggak masalah. Pokoknya yang diminta Nabi Muhammad, berikan kepada saya. Wa a'udzu bika min syarri, wa a'udzu, dan aku berlindung bika denganmu ya Allah, min syarri, dari kejelekan. Mustaadaka, dari sesuatu, min syarri ma, alhamdulillah, min syarri ma, dari kejelekannya sesuatu. Istaadaka, yang berlindung kepadamu, minhu, dari kejelekan tersebut. Abduka, hambamu, wa nabiyuka, dan nabimu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jauhkanlah saya dari hal-hal yang dijauhi oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Selesai. Allahumma ya Allah, wa ma, dan sesuatu qadaita, yang telah engkau putuskan alaiya, kepadaku, min amrin, dari segala sesuatu. Waja'al ya Allah, jadikanlah akibatahu, bungkasannya adalah rusda, kebaikan. Saya tidak tahu ya Allah, kok saya capek terus sekarang ini, tapi aku yakin ya Allah, engkau maha kuasa, maka jadikanlah nanti akhirnya enak ya Allah. Saya susah sekarang, akhirnya enak. Capek sekarang, akhirnya enak. Ini minta maqadaita, yang kau telah putuskan kepada kami ya Allah, hari ini jadikanlah pungkasannya adalah baik. Jadi jangan sampai baik sekarang pungkasannya jelek, atau sudah jelek sekarang pungkasannya juga jelek. Nasib benar ini. Jadi baik sekarang pungkasannya jelek, kalaupun sekarang lagi jelek, semoga pungkasan kita nanti adalah baik. Ini adalah permohonan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah, tujuannya adalah agar kita mengamalkannya. Ini saja insyaallah akan kita lanjutkan pembacaannya adalah di pertemuan yang akan datang. Sedikit demi sedikit kan insyaallah doa kita kan agar panjang umur. Jadi nanti ya sedikit pokoknya nyampe nanti. Ini saja insyaallah, panjang umur dengan sehat ya. Dengan sehat dan taat. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah penjelasan dari Buya. Hadirin sekalian, marilah kita sama-sama untuk berdialog, untuk mengatur jalannya ataupun lancarnya dialog ini. Saya bagi untuk season pertama 4 orang dulu, bapak-bapak 2, ibu-ibu 2. Silakan. Satu, dua. Ibu-ibu, ibu-ibu belum ada ya? Ya udah, bapak aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mencintai istri saya. Saking cintanya, istri saya bilang, kalau memang betul-betul cinta, cari uang dong. Saking cintanya lagi, mencari uang dengan jalan menghalalkan segala cara. Kalau perlu dari rentenir, kalau perlu juga dari korupsi, sehingga saya kaya dengan hasil rentenir dan korupsi tadi. Yang saya tanyakan, yang pertama jelas saya mencintai istri saya. Yang kedua, bagaimana hukum uang yang banyak itu hasil dari korupsi dan hasil riba itu dibuat naik haji dan dibuat sumbangan ke masjid at-taqwa. Sekian sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar pengajian Ustaz bahwasannya semua kewajiban antara suami istri itu ditanggung sang suami. Pernah dengar begitu? Betulkah seperti itu? Dan kalau memang betul, bagaimana hukumnya sang suami menyuruh istri untuk memasak nasi atau mencuci pakaian sang suaminya, sedangkan ini sudah terbiasa di Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan ibu, siapa lagi? Cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya seorang pelajar di salah satu SMA. Mungkin sekarang ini adalah masa-masa terberat bagi saya seorang pelajar, karena sebentar lagi saya hendak melaksanakan ujian sekaligus ingin menentukan masa depan saya untuk ke universitas. Yang mau saya tanyakan, saya ingin minta amalan apa yang bisa agar kita diberi kemudahan dan diberi ketenangan hati dalam menjalani semua ujian ini. Dan insyaallah ujian ini pun saya niatkan untuk bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Mungkin juga yang terakhir, ingin minta doa dari Buya dan seluruh majelis agar saya diberi kemudahan dalam segala urusannya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mencintai istri kewajiban, dan cinta itu bukan yang kita ucapkan di lidah kita, akan tetapi yang menghadirkan makna cinta hakiki, yang menghadirkan makna keindahan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu cinta. Selagi cinta itu sudah tidak disambungkan dengan Allah, itu adalah cinta hamba 100% dan mudah pudar, runtuh saat terjadi sesuatu, karena cinta adalah cinta dat yang namanya manusia, istri yang sangat cantik sekalipun. Karena yang kita bangun cinta di majelis ini adalah bukan cinta kepada istri karena sang istri, akan tapi cinta kepada Allah. Itulah makna yang pernah disebutkan Rasulullah, nanti ada orang yang mendapatkan payung di mahsyar nanti di saat orang-orang pada kepanasan, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah, bukan mencintai zat. Mentang-mentang cantik lalu kita cintai, berkorban pokoknya saya menyenangkan dia, itu hina. Artinya kita bukan menjadi budak Allah, tapi menjadi budaknya manusia. Kalau Imam Ali mengatakan jadilah kamu budakmu, itu dalam arti mengangkat kita sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, jadi cinta kita ini harus terarah. Lihat seorang ibu yang katanya mencintai anaknya, tapi kalau tidak pernah berpikir bagaimana masa depan anakku. Anaknya saking cintanya dipelupok, tidak pernah sekolah. Karena apa, saya cinta, nanti takut di sana ada begini, terlalu cinta, terlalu cinta. Maka sebetulnya dia tidak mencintai, karena cinta itu jangka panjang. Bukan di saat kita lagi mesra, indah, itu cinta, tidak. Jangka panjang, sampai kita mati dan sampai setelah kehidupan ini ada cinta. Sampai kita melihat Rasulullah dengan suami, istri kita. Kita dengan istri dan suami itu bersama-sama melihat Rasulullah, duduk dengan Rasulullah. Itu yang kita inginkan. Satu, cinta yang kita, itu tadi, yaitu cinta yang kita inginkan adalah cinta yang sambung kepada Allah, bukan cinta kepada zat yang cintai istrinya karena dia istrinya, tanpa disambung kepada Allah hina dan sia-sia. Sehingga perbuatan kita nanti hanya akan menyenangkan dia agar dibalas, bukan agar Allah yang membalas kepada kita. Berarti itu tidak ikhlas, rugi. Jadi tidak beda antara kita dengan orang kafir, karena orang kafir pun ada ngerti bahasa basi. Orang kafir ngerti menghargai orang tua, menghargai anak, menghargai istri, ngerti. Akan tapi tidak disambungkan dengan Allah. Dan kelebihan kita adalah kita sama dalam tata krama ini dengan orang kafir, akan tapi ada makna yang lebih, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tandanya niat ini benar untuk mencapai tujuan adalah di saat kita melangkah menuju ke tujuan tersebut adalah benar. Tujuannya mulia kali apapun, kalau caranya kita sampai kepada tujuan tidak benar, tidak akan sampai kepada tujuan. Niat betul, saya punya niat yang baik. Jangan bohong kalau begitu, kalau pun niat. Iya, saya niat betul. Baik, kita lihat. Saya mencari nafkah untuk istri saya, membuka toko. Tujuannya baik, memberikan nafkah agar apa? Agar anak istri saya ini tidak minta-minta, tidak melakukan yang haram, ngambil apa, pokoknya pengen mencukupi anak istri saya. Baik. Terus karena Allah agar saya dapat pahala jihad, jadi sambung kepada Allah, pengen dapat pahala. Bagus. Sadarlah bahasanya, kamu bekerja pengen dapat pahala. Di saat bekerja, kalau di saat dia bekerjanya jual belinya sambil nipu, pasti dia nggak lupa pahala tadi. Berarti lupa dengan niatnya yang dia ingin pahala. Nah katanya kamu ingin pahala, kok kamu lakukan dengan berdosa? Berarti kurang sungguh-sungguh niatnya. Begitu juga di saat kita ingin, saya itu ingin menyenangkan istri, ingin mengabdi kepada istri, untuk apa? Agar Allah ridha kepada saya. Baik, kalau engkau ingin diridhai Allah, jangan pakai korup. Sehingga tujuan, jangan pakai korupsi. Jadi kalau omongannya saya ingin dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, lah kok sambil makan yang haram, ini betul-betul namanya ngejek Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang dia ingin sampai kepada Allah, juga dititik caranya yang benar. Yaitu tadi, rombongan jamaah sini karena ingin mengembangkan majlis agar digedekan. Lalu bagaimana? Saya tunjuk beberapa orang untuk merampok saja. Kan tujuan kita baik untuk membuat masjid misalnya. Tidak akan sampai kepada tujuan, ngerampok adalah ngerampok. Tidak dapat pahala. Tidak dapat nilai sama sekali. Jadi gini, kalau niat kita betul akan dibuktikan. Seperti yang disampaikan Imam Haddad waktu mensyarahi, innamal a'malu binniyat. Buktinya, kalau orang niatnya benar, adalah di saat menuju tujuan itu baik, dan di saat sampai tujuan dia pun tetap baik. Orang berniat, saya akan bekerja. Untuk apa? Agar kaya, dan setelah kaya, saya bisa berinfak, bantu fakir miskin, yatim piatu. Berniat ini. Kalau niat ini baru benar-benar benar niatnya ini, akan terbukti nanti di saat cari rezeki dengan yang halal. Di saat kaya pun dia benar-benar infak. Caranya halal misalnya. Katanya setelah kaya lupa enggak infak, enggak bantu yatim piatu. Bohong itu niatnya dulu itu. La innamal a'malu binniat, tak sementara dustanya niat inilah menjadikan amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintanya kaya apapun kepada istri kita, jangan lupa cinta kita karena Allah. Kalau sudah cinta karena Allah, lihat istri yang salah kita berani negur. Tapi kalau cintanya bukan karena Allah, akhirnya apa? Sedikit dicemburuti oleh sang istri, akhirnya betul-betul kita korupsi. Kenapa kok cuma sebegini? Kan kebutuhan banyak, zaman modern, mobil harus ganti ini. Asal kompor gas ini saja, kita kan perlu open, perlu segala macam. Ah, ketinggalan sama. Lihat. Akhirnya apa? Apakah enak kalau kita hidup dengan istri yang semacam ini? Kira-kira. Katanya saya cinta. Tidak. Anda mencinta dat. Dan siapapun yang mencintai dat akan diperbudak oleh dat tersebut. Capek kita kerja. Sudah begitu istri tidak terima kasih. Na'udzubillah. Semoga kita mendapatkan suami yang mengerti terima kasih dan mengerti pengabdian. Jadi, sang suami dosa kalau memberikan nafkah kepada istrinya semacam itu. Karena kewajibannya adalah dia mencari nafkah yang halal untuk anak istrinya. Nah kalau anak istrinya gak tahu, dia gak punya tanggungan apa-apa. Yang dosa adalah suami. Dapat dari mana? Bang Sulan gak usah tahu kamu. Khusnudon sang istri. Barangkali dari yang halal. Tapi kalau sang suami mengambil dari yang halal, dosa. Tak taunya istrinya tenang-tenang masuk surga, kita enggak. Dan juga jangan sampai istri itu seperti yang dipermisalkan oleh ustaz yang bertanya tadi. Istri kok sampai seperti itu? Pokoknya kalau kamu cinta kepadaku cari duit. Berarti sebetulnya dia tidak cinta dengan kita. Rugi hidup kita ini. Padahal kalau dia memang cinta, bang, biar saya, uang saya pakai. Kan begitu mestinya. Bukan malah kerjalah, pokoknya harus dapat duit. Karena kaidah dalam menunjukkan keharmonisan kan tadi, saya berjuang buat Anda, Anda berjuang buat saya. Bukan mengatakan berjuanglah engkau untuk saya. Tidak. Karena itu adalah bukan kunci keharmonisan. Hukumnya uang riba, uang haram, naik haji. Ya itu tadi. Gak sampai tujuan. Dapat gelar Pak Haji, kalau dapat undangan dirubah jadi Pak Haji saja itu nanti. Dan doa-doanya gak dikabulkan. Orang kalau makanannya haram, bajunya haram, naik haji dengan haram. Dosa dia mengambilnya, waktu hajinya tidak mendapatkan pahala apa-apa kalau dari yang haram. Ya itu, tidak ada gunanya. Infak, sedekah, semuanya. Nah kalau haram itu sebetulnya kan bukan milik dia. Karena orang mendapatkan pahala kalau memang dari dia. Itu bukan milik kamu. Kamu dari korup, kamu dari nyuri, bagaimana dapat pahala? Dapat dosa iya waktu korup, waktu mencuri. Hajinya bagaimana? Sama. Kamu ingin mendapatkan ridha Allah kan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mendapatkan pahala. Jadi kalau mau haji, hajilah dengan yang haram. Jangan hajilah dengan yang halal, jangan sampai kita menggunakan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Dan kalau tidak punya tidak wajib. Kalau tidak wajib ya sudah, tidak dosa, tidak dosa kita tidak haji. Kenapa harus memaksa dengan yang haram? Jelas itu niatnya enggak benar kalau sampai haji dengan yang haram. Niatnya hanya betul dia itu sebagai pedagang, hanya biar disebut pedagang Pak Haji ini jujur. Atau ustaz enggak enak, masa saya ustaz belum haji. Jadi bingung haji yang memaksa, setengah mencuri, setengah korupsi, akhirnya betul-betul dapat haji tenang. Sampai kalau diundang itu di amplopnya enggak ditulis Pak Haji, ngamuknya enggak habis-habis. Kurang ajar benar orang ini. Haji mahal-mahal enggak ditulis lah. Kewajiban istri ditanggung sang suami, tidak. Ada kewajiban-kewajiban. Istri punya kewajiban sendiri, suami punya kewajiban sendiri. Semuanya punya kewajiban. Hanya mungkin yang dipertanyakan, apa sih kewajiban sang istri? Tidak ada yang tanya. Sebetulnya harusnya diomongkan. Karena alhamdulillah saat ini banyak kewajiban suami yang telah dipenuhi oleh sang istri. Bahkan tidak wajib bagi istri dilaksanakan. Misalnya, suami itu kewajibannya hanya sekedar memberi nafkah saja. Lebih dari itu adalah sedekah sunnah. Jadi yang dibutuhkan untuk makan, yang dibutuhkan untuk menutup aurat, secukupnya itu adalah kewajiban dari sang suami. Tapi kalau suami sayang, sudah mah beli apa saja yang penting anu, itu adalah tanda untuk menciptakan keindahan. Mahabbah namanya sunnah itu, keutamaan. Jangan, makanya kalau fikih saja, fikih itu dimunculkan, dihadirkan untuk menyelesaikan masalah kalau lagi problem. Misalnya suami enggak mau memberi nafkah. Suami pelit, lit, lit, lit. Nah, ini bagaimana caranya? Ya sudah, mahkamah, pemerintah atau kehakiman yang ngatur, diambilkan dari uang sang suami sekedar yang dibutuhkan untuk makannya, untuk baju, untuk menutup auratnya, jadi kebutuhannya. Selebih dari itu tidak boleh kalau pemerintahan yang menentukan. Akan tapi suami saat ini masya Allah, alhamdulillah, kadang-kadang duit itu sudah diserahkan kepada istri semuanya biar dia yang ngatur. Hal yang bagus, mulia, karena itu tanda tidak saling tuntut. Sisi lain, sang istri pun memberikan pengabdian lebih, termasuk mencucikan baju sang anaknya. Itu kan kewajiban sang suami. Mencuci baju sang suami sendiri adalah kewajiban sang suami itu. Wah, para bapak ini bingung, nanti saya dikerutuk di depan itu nanti. Wah, ini merusak ibu-ibu. Tapi ibu harus tahu. Harus tahu apa yang ibu lakukan untuk suami itu bukan sepele, gede di hadapan Allah. Kalau perlu ibu ini masya Allah, agar suami cepat ngotorin baju biar sering nyuci, bu. Ibadah gede kalau ibu mencucikan bajunya orang teman, dapat pahala kalau suami lain. Termasuk jika saat sang suami melarat, kok ibu kaya? Wah, ini kesempatan. Ada suatu ketika zaman Nabi ini ada perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya suami ini melarat, enggak punya apa-apa, ini bagaimana saya punya duit? Dijawab Rasulullah, infaklah kamu kepada suamimu. Kalau orang lain berinfak dapat satu pahala, tapi kamu dapat tiga pahala. Apa itu Rasulullah? Pertama, pahalanya sedekah. Yang kedua, silaturahmi. Yang ketiga adalah menyenangkan suami. Dan semuanya gede pahalanya. Lalu perempuan itu sambil permisi kepada Rasulullah ngomong, ya Rasulullah, kalau seandainya perempuan-perempuan dengar ini semuanya, mereka tentu akan menginginkan suaminya melarat semuanya. Nah, ini istri yang ngerti. Ya sudah. Abang gak usah pusing. Untung-untung ini lapangan saya buat menciptakan pahala. Saya cukup bang. Jangan mentang-mentang begitu, alhamdulillah syukur deh. Tidak begitu, suami harus berjuang. Tidak boleh tidur di rumah, berjuang, biarpun tidak dapat apa-apa. Kalau tidak berjuang, dolim suami ini. Karena apa? Numpang di perempuan, di istri. Haram jadinya. Tapi kalau dia sudah berjuang, tidak dapat duit, Allah yang membagi rizki. Berarti Allah sayang kepada istrinya, biar pahalanya gede. Tapi jangan mentang-mentang suami sudah istrinya kaya, numpang, terus tidak berusaha. Berusaha sebisanya. Berusaha harus, di saat mentok tidak bisa, itulah yang menggugurkan kewajiban kita sehingga tidak dosa. Lihat indah kalau hidup kayak begini. Akan tetapi jika kita sudah main tuntut itu tadi, tidak akan ada ujungnya. Jadi mencuci baju sang suami kewajiban suami, termasuk mencuci baju sang anak kewajiban suami, termasuk menanak nasi tidak kewajiban sang istri, tapi suami semestinya kewajiban mendatangkan makanan untuk sang istri. Tapi karena sudah kerja sama yang baik di sini, sang suami memberinya lebih, suami menghargai lebih, ya, maka sang istri pun saat itu pun memberikan pengabdian yang lebih kepada suami. Karena kita semua adalah sudah orang yang tidak saling menuntut, tidak ambil pusing, ini kewajiban siapa? Suami saya kerja, ya lazimnya saya mencuci di rumah. Lazimnya saya mencuci di rumah, suami saya kerja. Masa sudah suami kerja, nanti pulang harus mencuci bajunya sendiri. Keterlaluan benar ini istri, masya Allah. Bisa kawin lagi bu nanti itu. Jadi marilah, kerjasama yang baik, tolong menolong. Jangan bertanya, ini bagian siapa sih? Yang bisa lakukan, lakukan. Kebetulan istri punya uang lebih, ya sudah, bang, untuk bangun rumah, biar saya saja yang mencukupi, abang mikir yang lainnya saja. Kerjasama yang baik. Inilah maksud kita yang agar tidak saling menuntut tadi itu, seperti yang pernah dilakukan oleh Siti Khadijah Al-Kubra. Kemudian masalah insya Allah, kalau mau belajar itu menuntut ilmu karena Allah, bukan agar lulus saja. Sehingga kalau menuntut ilmu karena Allah itu benar, tidak akan nyontek, tidak akan curang. Dan agar ujian lancar itu jangan berhayal kalau mau nyontek. Kalau orang pikirannya nyontek, karena apa? Di samping saya orang pintar, lihat, bikin males belajar itu nanti. Tapi kalau berpikir pokoknya haram saya nyontek, lihat, malamnya belajar benar itu. gara-gara punya angan-angan nyontek itulah, maka jadi bebel otak kita. Kalau ingin lancar ujian, jangan berkhayal mau nyontek. Pokoknya saya harus dari otak saya sendiri, maka nanti berjuang. Kadang-kadang orang ini bingung. Dari nulis tulisan kecil sekali untuk nyontek. Kan goblok, daripada nulis kecil kan dihafal selesai. Nulis itu lama, dikecil-kecilin lama. Coba duduk sebentar 10 menit, dihafal beres. Dibuang begitu. Tapi dikecil-kecilin ini capek. Ya, karena lupa tadi. Dia karena terlalu pikir namanya nilai, sampai lupa cara yang jitu. Jadi kemudian memohon kepada Allah agar diberi ilmu yang manfaat, karena ilmu manfaat nanti itu cekap di hati sudah, di otak. Biarpun kita sudah selesai ujian, betul-betul masih ingat. Jangan setelah ujian pun kita ikut lupa bersama acara resepsi perfik. Ini saja insyaAllah. Kemudian ada pertanyaan melalui surat, apa hukumnya bagi ibu-ibu yang ikut kafi steril? Tapi secara umum ulama berbeda pendapat di sini bahwa KB itu ada dua pendapat. Sebagian mengatakan haram mutlak dalam bentuk apapun, bahkan sebagian mengatakan mohon maaf, ini adalah majlis mulia, majlis yang diagungkan oleh Rasulullah. Bahkan jika ada seorang mengeluarkan sperma di luar rahim adalah haram, ini sebagian ulama. Tapi ulama yang lain berpendapat karena untuk tujuan-tujuan yang lain, ngatur kehamilan, ngatur kelahiran, maka boleh istilahnya mengeluarkan sperma di luar rahim adalah diperkenankan, berkenankan dengan hadis Jabir, kunna na'zilu wal wahyu yanzil, kami pernah melakukan azil, azil itu mengeluarkan sperma di luar kandungan sementara wahyu waktu masih turun dan tidak ditegur kami ini. Karena kalau apa yang terjadi, apa kesalahan terjadi pada sahabat, Allah lebih tahu, mesti mengingatkan kepada Rasulullah. Tapi kok enggak ada teguran? Maka dari ini diperlebar oleh ulama, berarti kalau ngatur kelahiran itu boleh. Lalu pengaturannya bagaimana? Mungkin bahasa kita adalah KB. Akan tapi harus mengerti, ada KB yang haram mutlak, tidak ada tawar-menawar. KB yang memutuskan indung apa itu? Mungkin istilahnya apa? Vasektomi, tubektomi itu. Jadi kalau sudah di melakukan KB itu sudah tidak akan bisa membuahi dan tidak bisa dibuahi. Vasektomi, tubektomi itu. Ya, untuk laki dan perempuan. Ya, itu adalah yang tidak mungkin bisa dibuahi dan membuahi lagi itu kan. Lah ini adalah haram mutlak. Ini adalah orang yang sombong, dipikir anaknya bakal hidup terus, punya anak 5 gede-gede, tak tanya apa, naik pesawat bareng ikut mati, mau apa, ayo. Mau punya anak lagi bagaimana? Sudah KB begini saya ini. Nah, salahnya sendiri melanggar Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah melakukan yang itu. Kalau ada yang pernah melakukan, tobat saja kepada Allah, semoga anak-anaknya dijaga. Tobat, menyesal. Yang belum, jangan melakukan KB yang bentuk ini. Ada KB lain lagi, mohon maaf dengan kondom. Ada KB lagi yang dilakukan dengan cara melakukan persenggamaan dalam hari-hari tertentu berdasarkan hari-hari. Dan ada KB yang melalui steril. Dan KB steril, kondom ini adalah termasuk jenis KB yang ulama berbeda pendapat di situ. Kalau yang tadi yang menjadikan orang tidak bisa dibuahi dan membuahi, itu adalah haram mutlak. Jadi kalau semacam steril, kondom dan itu adalah termasuk bagian yang ulama yang memperkenankan, sebagian ulama. Kita ambil pendapat yang memperkenankan untuk zaman ini. Tapi ada aturan mainnya di sini. Untuk kondom tidak terlalu banyak masalah karena yang melakukan adalah suami istri, yang masang pun adalah sang suami sendiri atau istri yang memasang. Selesai. Tidak ada masalah. Karena istri melihat aurat sang suami diperkenankan, sang suami melihat sang istri diperkenankan. Jadi suami istri tidak ada aurat di situ. Semuanya boleh dilihat. Kondom akan tapi kalau sudah urusannya dengan habis steril, lah ini ada masalah lain. Secara KB itu sendiri, karena itu masih mungkin untuk menjadikan orang ini melahirkan, tidak ada masalah dari segi ini. Tapi haram dari apa yang perlu ditinjau lagi adalah di saat memasangnya. Para bapak, para ibu, jangan jadi orang dayus, jungu dan tidak punya cemburu. Istrinya diobok-obok sama istilahnya dinodai dengan tangannya sang dokter laki-laki, diam saja. Ini masya Allah kita kurang punya cemburu. Jadi haram hukumnya yang demikian ini. Biarpun mas aslinya adalah Pekerjaan itu boleh kalau memang dia bisa masang sendiri, suaminya bisa masang sendiri, no problem, ini tidak ada masalah. Kemudian disambung bahwasanya tidak berbahaya buat sang rahim. Kalau seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah yang masang adalah lelaki, apalagi di Cirebon Raya ini, dia pun kota gede, ternyata dokter kandungan perempuan tidak ada. Betul. Katanya ada satu pergi kemana begitu? Ya harus ada, berarti fardu kifayah. Kita takut dosa semua ini, ibu-ibu. Ada yang jadi dokter anaknya, dokter yang solehah ya. Nah ini, jadi kalau itu. Kemudian kalau harus kepada perempuan yang memasang, dan orang itu harus ngerti hanya sekedarnya saja, tahu tempatnya, kemudian dia pun tidak boleh melihat, dan itu pun sebetulnya masih dosa. Beristighfarlah dengan ini, tapi tidak segede di saat dosa apa yang memasang adalah laki-laki. Jadi untuk steril ini adalah problemnya bukan problem di KB-nya, tapi problem di pemasangannya. Jadi biarpun perempuan dengan perempuan, ada orang yang tidak boleh melihat seenaknya. Perempuan dengan perempuan tidak boleh melihat pahanya saja, apalagi itunya yang dilihat. Jadi kan sudah umum di sini. Allah punya undang-undang, manusia melanggar adalah undang-undang manusia sendiri itu. Jadi bukan masalah umum, gitu saja gak usah. Yang penting kan dipasang, yang penting kan terjaga. Dokternya kan bisa dipercaya. Masya Allah. Inilah kalau sudah hilang namanya kecemburuan, itulah laki-laki dayus. Laki-laki yang namanya dayus nanti akan menjadi kerak di neraka jahanam. Ada kecemburuan. Cari bidan yang berpengalaman untuk memasang steril itu. Atau dokter perempuan yang berpengalaman memasang steril, itu pun ada tata kramanya. Dan setelah itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi problemnya bukan problem di KB-nya sendiri, tapi problem di masalah pemasangan. Sholat berjamaah, ketika imam baca surat, makmum cukup mendengarkan baca imam atau baca al-fatihah. Di dalam madhab Imam Syafi'i, bahwasanya siapapun yang sholat wajib membaca fatihah, kecuali orang yang tidak menemui imam, kecuali makmum yang berdiri dengan imam tapi enggak cukup untuk membaca fatihah. Misalnya baru mengucap, imam lagi berdiri, baru makmum ikut Allahu Akbar, imam langsung rukuk, maka tidak wajib membaca fatihah. Tapi jika Anda berdiri depan imam, waktunya ada tempo di sini, ada tempo kok cukup untuk membaca fatihah, wajib membaca fatihah. Makmum. Imam wajib membaca fatihah, orang sholat sendiri membaca fatihah, dan semua makmum itu wajib membaca fatihah di dalam madhab Imam Syafi'i. Kapan? Di saat makmum ini, waktu berdiri di belakangnya imam ini, sebelum imam rukuk ini, waktunya panjang, cukup untuk membaca fatihah. Maka wajib membaca fatihah. Kalau tidak wajib cukup membaca fatihah, ya baca fatihah secukupnya. Kalau setelah itu rukuk bareng-bareng. Kalau ternyata baru takbir Allahu Akbar, Anda datang, imam masih berdiri, baru Anda mengucapkan Allahu Akbar kabiro, tak tahunya imam sudah rukuk, langsung rukuk, tidak wajib membaca fatihah. Jadi tidak wajib membaca fatihah adalah di saat sang imam, sang makmum ini berdiri dengan imam yang tidak cukup untuk membaca fatihah. Itu saja. Selain itu wajib membaca fatihah. Kalau Anda misalnya bareng dengan imam di awal, imam takbiratul ihram mulai sholat Allahu Akbar, Anda ngikuti di belakangnya, Anda pun wajib membaca fatihah. Bahkan saking wajibnya membaca fatihah di dalam madhab Syafi'i ini, kalau ternyata Anda saking khusyuk, mungkin tak taunya lupa, belum membaca fatihah, kok tiba-tiba imam sudah rukuk, wah ini bagaimana? Wajib Anda menyelesaikan fatihah. Biarpun sampai ditinggal imam, imam sudah berdiri, Anda belum selesai membaca fatihah. Imam sujud, Anda belum selesai membaca fatihah. Imam duduk di antara dua sujud, Anda belum selesai membaca fatihah. Sampai imam sujud lagi, tertinggal dua rukun panjang, masih boleh kita menyelesaikan fatihah. Bahkan harus kita menyelesaikan fatihah, saking wajibnya membaca fatihah. Jadi itu, misalnya imamnya ini tidak membaca surat, habis maghrib waktu walabdolin amin, mestinya kan membaca ayat surat. Tak tahunya imamnya enggak baca surat, sudah terlanjur kita enggak baca fatihah, tak tahunya rukuk imamnya, maka wajib kita membaca fatihah. Biarpun kita tertinggal dua rukun adalah boleh. Kalau lebih dari dua rukun, kalau lebih dari dua rukun ini ya ngikut imam langsung. Karena kalau lebih dari dua rukun itu berarti imam sudah berdiri lagi. Kalau kita lagi berdiri misalnya, orang baca fatihahnya susah, tidak selesai-selesai, lama, imam rukuk belum selesai, imam sujud belum selesai, imam selesai dari sujud yang kedua belum selesai, sampai imam berdiri kok belum selesai, maka ikut berdiri imam berarti dia belum dapat rakaat, tidak boleh dia melanjutkan sholat sendiri. Begitu lagi, ya sudah, sampai 4 rakaat imam selesai sholat, dia belum dapat 1 rakaat karena belum membaca Fatihah dan dia tidak sujud. Nah, nanti kalau sudah selesai sholat sendiri, dia menyelesaikan dengan bebas, dapat pahala sholat berjamaah. Jadi satu dok, ibu, adik atau kakak atau mbak, yang menjadikan kita tidak wajib membaca Fatihah adalah di saat Anda berdiri dengan imam dalam waktu yang tidak cukup untuk membaca Fatihah. Jika ternyata Anda di belakang, berdiri di belakang imam sebelum imam berukuk, kok cukup untuk baca Fatihah, wajib baca Fatihah. Sekali lagi gambarnya supaya tidak salah. Imam berdiri membaca surat, lalu Anda takbir di belakang. Setelah Anda takbir, Anda wajib membaca Fatihah. Karena apa? Antara takbir Anda dengan rukuknya imam itu ada tempo waktu untuk membaca Fatihah. Kalau tidak ada tempo, ya berarti Anda langsung ikut imam, Fatihahnya jatuh bagi Anda, tidak wajib lagi. Itu saja. Selain itu, Fatihah adalah wajib menurut madhab Imam Syafi'i. Lain halnya dengan madhab lain. Abu Hanifah bukan saja itu, Fatihah itu adalah bukan suatu hal yang membatalkan sholat, kewajiban tapi tidak membatalkan sholat, karena di sana ada kewajiban dan ada fard, ada kewajiban. Menurut Imam Abu Hanifah wajib saja. Tapi kalaupun tidak dibaca Fatihah, sah asalkan baca ayat apa saja. Allahu Akbar, Qul Huwallahu Ahad, langsung rukuk, sah sholatnya, tapi dosa. Itu dalam madzhab Abu Hanifah. Beliau membedakan antara fard rukun dengan yang namanya kewajiban. Kemudian menurut madzhab yang lain juga wajib. Imam Ahmad dan Abu Imam Malik mengatakan Fatihah adalah wajib, dan ini tidak ada masalah. InsyaAllah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang lain, apa benar garis tangan bisa mempengaruhi hidup kita? Dan bila garis tangan kita banyak garis-garis tak beraturan, hidup kita akan banyak rintangannya. Apa benar garis tangan kita bisa berubah-ubah? Yang kedua, jawabnya, menurut para dukun, betul itu. Bahkan beliau juga mengarang beberapa kitab untuk mengukuhkan pendapat ini. Dukun tadi, tapi kita tidak berurusan dengan dukun. Urusan adalah dengan Allah. Yang bisa merubah adalah tidak merubah sebetulnya. Tidak ada nasib yang bakal dirubah secara hakiki, akan tetapi langkah-langkah kita inilah yang akan menunjukkan akibat yang baik. Lah kalau orang bekerja dapat gaji, orang sopan santun, ya orang lain juga sopan santun. Orang berbuat baik, orang lain juga akan berbuat baik. Inilah yang ada. Jadi kalaupun masalah garis-garis ini memang ada, termasuk ramalan bintang, ramalan ini kalau anu begini, begini, anu begini, begini, ini adalah urusan dengan ilmu ramal dan kedukunan. Jauhkanlah yang demikian ini. Berarti tangan saya ini bagaimana? Wah, kadang-kadang orang itu tiba-tiba megang tangannya, oh sampean begini-begini, masya Allah, ini dari mana? Begitu itu. Tidak usah percaya yang demikian. Percayalah bahwasanya Allah itu sangat cinta kepada kita kalau kita mendekat terus kepada Allah. Jadi kalau sudah Allah cinta kepada kita, mau apa? Tidak ada susah di dalam diri kita. Ini yang harus kita bangun. Jadi tidak benar itu. Tidak usah kita percaya urusan tangan-tangan. Namanya tasya'um. Pak, kayak gitu, tangan begini jadi begini. Masak nasi gak punya angus, aduh anak saya kenapa ini? Salah itu. Itu dukun lagi itu. Padahal kalau ibu lagi minum kok gelasnya pecah, ah masya Allah dapat rezeki saya. Tapi betul masyarakat Indonesia Raya khususnya Jawa itu aneh-aneh. Jadi kalau ibu-ibu lagi masak nasi kok tiba-tiba nasinya angus, atau masak nasi belum waktunya busuk kok busuk, aduh coba telepon pak anak kita ngapain. Ini namanya su'udun kepada Allah, prasangka buruk kepada Allah, dan ini haram. Ana inda dhanni 'abdi bi. Allah itu tergantung kamu duga bagaimana. Gelas pecah gedek, Allah, ini bakal diganti oleh Allah. Allah kan sudah berjanji, yang keluar bakal diganti. Ini pecah, berarti nanti dapat gelas emas. Itu aja. Tidak usah, Masya Allah, ada apa ini? Pecah lagi, ada apa lagi ini? Pecah lagi. Lah, karena sudah prasangka buruk kepada Allah, anaknya sakit. Jadi tidak usah dipercaya. Kayak itu. Lah, ini kenapa begini, tangan begini? Wah, baik ini. Kenapa? Ya, tangannya ini tidak pernah, ini tidak pernah makan orang kan? Ya, bagus sudah. Nah, ini. Sudah, tidak usah, tidak percaya begitu. Bolehkah kita mempuasai lahir kita? Kebetulan hari lahir kita jatuh pada hari Sabtu. Boleh puasa sunnah, sunnah mutlak namanya. Puasa sunnah apa saja? Bertepatan di hari kelahiran boleh diniatkan adalah sholat sunat mutlak, tanda syukur kita kepada nikmat Allah, tidak ada masalah. Bukan membuat puasa baru, karena ada puasa mutlak, ada sholat sunat mutlak. Puasa mutlak itu apa? Tidak diberi sebutan Senin Kemis, tidak disebutan puasa hari putih, tidak diberi sebutan puasa Daud. Pokoknya saya puasa. Puasa apa? Ya puasa sunnah. Boleh. Hari apa saja? Hari apa saja? Itu diperkenankan puasa yang demikian itu hanya misalnya kalau kita memilih hari Sabtu saja makruh kalau tidak barengi dengan hari Jumat, atau hari Ahad saja makruh kalau tidak hari ini. Ada pendapat-pendapat seperti itu, tujuannya agar berbeda dengan orang-orang di luar Islam. Tapi secara umum pada dasarnya adalah boleh, dan dia mendapatkan pahala khususnya ada hari kelahiran. Mungkin kita niru Rasulullah di saat beliau ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Hada yaumu wulidtu, ini hari aku dilahirkan. Syukur atas nikmat Allah ini. Jadi tidak apa-apa. Bolehkah kita mencukur bulu alis dan mengecat rambut? Allah Subhanahu wa taala melihat kecantikan yang hakiki adalah dengan hati dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah pun mengajarkan yang demikian. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang banyak, melarang untuk memalsu alis, memalsu gigi, membuat tato, memalsu rambut. Ini ada empat hal yang pernah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hukumnya haram seperti yang disabdakan Nabi, bahkan bahasa Rasul adalah sangat tajam dengan kata la'ana. Allah melaknat. Jadi kalau pernah mencukur alis, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum jangan, karena kalau sudah pernah dicukur, kalau tidak dicukur lagi itu nakal, panjang bulu itu semakin panjang. Jadi tidak usah dicukur. Apa yang Anda miliki adalah insyaallah yang diterima oleh sang suami. Ada yang mengatakan, kalau suami saya senang bagaimana? Tidak boleh kita mencari ridho manusia dengan melanggar Allah Subhanahu wa taala. Anda boleh berdandan kayak apa saja, tapi jangan sampai ada yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tidak bersalah. Kami pernah bersalah. Jika Anda pernah mencukur alis Anda, berarti Anda bersalah. Saya bersalah, Anda bersalah. Bapak ini punya bersalah. Ini juga pernah bersalah. Sebaik-baik orang yang pernah bersalah adalah sadar kalau itu kesalahan, bukan dibarengi dengan kesombongan. Mohon maaf kepada Allah, insyaallah Allah akan mengampuni. Tapi kalau sudah sombong, alah, itu aja dilarang. Ah, tinggal, maka Allah tidak akan mengampuni, rugi kita. Semua kesalahan sadari, insafi, biarpun kita saat ini lagi melanggar, sambil memohon kepada Allah, ya Allah bantulah aku untuk meninggalkan dosa ini. Allah akan mengirimkan kekuatan kepada kita untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Dua orang lagi sekarang. Satu. Ibu-ibu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan segala sesuatu itu harus dengan karena Allah, baik berhubungan langsung atau bersifatnya melalui manusia. Yang saya alami bahwa segala sesuatu itu banyaknya itu tidak karena Allah, sifatnya itu ingin dipuji orang lain atau ingin sifatnya ria. Taib. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara menghilangkan sifat ria itu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya punya sedikit masalah. Sekarang saya hanya memiliki satu orang tua, yaitu ayah saya. Ibu saya sudah tiada, sudah meninggal dunia. Dan saya sayang sama ayah saya. Sekarang ayah saya lagi punya kebimbangan, Pak. Karena ayah saya ingin menikah lagi dengan seorang wanita yang menurut pandangan saya kurang baik dan kurang cocok untuk ayah. Tapi di sisi lain, saya ingin membahagiakan ayah saya. Saya ingin berbakti kepada orang tua saya yang tinggal satu-satunya. Yang jadi pertanyaan untuk saya, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana saya menyikapi hal seperti ini? Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang siswi dari Madrasah Aliyah. Saya pernah mendengar di pelajaran tarikh bahwa pada saat Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Nabi Adam, sebelumnya Allah itu mengumpulkan para makhluknya, yang salah satunya yaitu malaikat. Lalu malaikat itu berkata bahwa manusia itu banyak melakukan pengrusakan di bumi. Yang saya tanyakan, dari perkataan malaikat itu, apakah ada makhluk yang berupa manusia itu sebelum diciptakannya Nabi Adam? Kalau misalnya ada, apakah manusia itu berupa manusia purba? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan yang tertinggal belum dijawab. Mengecat rambut, hukumnya mengecat rambut karena saat ini adalah banyak anak-anak Pak Haji juga kadang-kadang. Ya, Pak Ustadz kadang-kadang mungkin juga mengecat rambut, bagaimana? Berangkat dari sesuatu yang boleh akan menjadi haram jika ternyata hati kita enggak benar. Kita perlu bertanya kepada adik-adik putri kita yang kita cintai, siapa yang terlintas di hati Anda di saat Anda mengecat rambut Anda? Siapa kira-kira? Anda teringat Siti Aisyah Ar-Ridha? Anda teringat Siti Khadijah Kubra? Anda teringat Siti Fatimah Zahra? Anda teringat Rasulullah? Atau Anda teringat dengan orang yang di televisi itu yang Anda tidak pernah melihat sujudnya, bahkan Anda lebih banyak melihat kejelekannya? Atau kadang-kadang orang yang sangat terkenal di barat sana. Kalau memang yang terlintas di hati Anda adalah ini, jadi tidak perlu dijawab boleh tidaknya. Berarti Anda telah mencintai orang yang dibenci oleh Allah, Anda akan dikirim kelak bersama dia. Bahkan Imam Ghazali lagi disebutkan di dalam kitab Ihya. Bahkan seandainya sunnah Nabi kok sudah menjadi syiarnya orang jelek, orang fasik, orang gak karu-karuan, kita ambil sunnah yang lain saja. Ini ditunda, jangan diambil. Ada di dalam kitab fikih, ini para ustadz ini dituntut untuk bijak menyampaikan, haram menyemir rambut dengan yang merah, yang hitam, tapi selain itu adalah boleh, bahkan sunnah. Nah ini sering ustadz kalau fatwa semacam ini menjerumuskan. Harus cerdas, ustadz ini namanya ustadz, kiai, harus cerdas bagaimana orang tidak terjerumus. Lalu dia pakai kuning merah hijau itu karena ingat dengan si nyebut namanya, enggak bisa, susah, karena orang-orang bukan orang Islam. Kalau orang Islam kan Siti Fatimah, Aisyah ini, enggak tahu well-well siapa begitu. Jadi yang ditiru adalah itu. Musibah di anak-anak kita ini. Tapi kalau ternyata seorang istri yang sangat salehah, cantik, berdandan dengan rambut merah untuk suaminya, misalnya disemir dengan merah untuk suaminya, dalam irama suami adalah boleh, tapi ternyata di saat ditanggulkan di orang lain melihat rambutnya haram, dia dosa. Atau dilihat oleh santrinya, santri kan belum kuat imannya, mungkin sang bunyi ini, ustazah ini memang betul-betul dipakai untuk suaminya, tapi waktu dibuka dengan santri-santri putri kelihatan, oh bunyi itu rambutnya merah, yang dipahami oleh anak berarti merah itu bagus, sang santrinya keluar pakai merah dipamerkan orang lain yang ngajari bunyainya. Maka Imam Ghazali sangat cerdas, biarpun itu mula-mula dari sunnah misalnya, harus ditunda dulu. Siapa Anda? Lain. Harus begini, kalau tidak nanti masya Allah, anak-anak kita ternyata sudah semuanya niru musuh-musuh Allah, tak tahunya kita cari di akhirat enggak bisa. Iya ini, anak saya di situ. Tidak, di mana? Itu loh, sama yang joget-joget itu. Masya Allah, di neraka lagi. Inilah harus kita perhatikan. Jadi mengecat rambut adalah dari asal yang boleh menjadi haram karena begitu itu menjadi syiarnya orang fasik di tempat kita ini. Kira-kira siapa yang pakai rambut merah? Rentetan dari ulama-ulama besar, kiai-kiai gede, ustazah-ustazah. Akan tetapi pun demikian, ingat dalam hal urusan ini kita jangan mudah meremehkan orang. Kalau melihat orang pakai rambut merah, kuning, hijau, adalah jangan buru-buru mengomentari dengan komentar busuk, tapi hadirkanlah makna doa. Dia adalah saudara-saudari kita yang masih punya selera beda. Jadi kita mohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, rubahlah seleranya sehingga menjadi selera yang baik. Kita doa kepada Allah semoga dijaga oleh Allah, diberi hidayah, kembali kepada jalan yang benar. Akhirnya kita semuanya sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang rambutnya merah atau tidak merah. Jadi ini harus diperhatikan masalah ini. Enggak ada perlunya takut kita malah benar-benar mencintai orang yang dibenci oleh Allah. Ini yang paling berharga ini. Rasulullah mengatakan, "Anta ma man ahbabta," engkau bersama orang yang kau cintai. Di hatimu siapa? Hatimu siapa? Itu saja sudah. Jadi kalau ada orang bertanya, rambut merah ini, yang benar kalau kamu ngikut Rasulullah. Ngikut Rasulullah kok bagian-bagian yang begitu? Yang lain bagaimana? Sehingga Imam Ghazali benar sangat cerdas beliau, cerdik waktu mengatakan, biarpun seandainya ada sunnah hal yang baik, ternyata kok satu masa menjadi syiar, menjadi ciri khasnya orang fasik, orang bejat, maka kita harus meninggalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah riya masih banyak saat waktu ini. Tidak kelihatan sejamnya. Sebanyak. Berarti mohon maaf sudah lebih 10 menit. Mohon maaf. Jadi kita selesaikan dengan sedikit ringkas. Tapi ringkasnya kami memang orang cerewet, jadi panjang. Riya, riya itu disabdakan Nabi, mithlul dabi bin namlati, seperti langkahnya semut asaunda hitam. Semut hitam melangkah bilailatid dulma, di kegelapan malam, bil fisahratis semak, di batu hitam. Rasulullah yang cerita. Jadi semut hitam kecil berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam, enggak kerasa tiba-tiba kita sudah riya. Orang berinfak, saya pengin diterima infak saya. Terus sedekah kepada tetangganya di belakang rumah 2 juta. Ibu, tolong jangan dikasih tahu siapa-siapa. Saya ingin infak ini diterima oleh Allah. Iya bu, benar. Tidak ada yang tahu. Dijaga. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dijaga. Benar, dijaga. 10 tahun dijaga. 11 tahun. Faktanya saya yang infak tadi menemukan ibu ini kurang ajar dengan saya. Ribut dengan saya. Ibu sampai ini tidak ingat 10 tahun yang lalu saya kasih 2 juta. Habis. Padahal sudah dijaga. Sama yang naik haji sekali. Ya itu tadi, tidak disebut hajinya tadi loh. Ada orang naik haji tidak disebut hajinya, saya sakit setengah mati. Ini ada punya di situ. Ada orang itu, ada orang haji 2 kali, 3 kali, 4 kali. Padahal di majelis ini ada orang lain tahu. Tiba-tiba ngomong dengan anak, nak, nak, ada apa, Pak? Tolong ambilkan sorban abang haji tahun 99, nak. Jadi nyebut begitu saja sebenarnya riak. Maksudnya biar orang lain, orang pada tahu kalau saya haji berkali-kali. Jadi namanya riak itu pelik. Caranya, ya diperangi. Ini perang untuk kita, tidak boleh kita prasangka orang lain riak. Sama sekali kita tidak boleh mengatakan orang lain riak. Karena apa? Tidak boleh kita berprasangka buruk kepada orang yang ibadah. Kalau ada orang tiba-tiba, saya berinfak di masjid Jame' At-Taqwa dengan 200 juta, tolong diinformasikan. Belum tentu riak. Kadang-kadang ada orang, lah cara memerangi riak begini. Barangkali orang itu yang ingin memerangi riak. Kalau Anda ingin memerangi riak, Anda punya duit berapa? Anda ingin infak? Ya dah, 5 juta. Baik, 5 juta. Tolong Ustaz Wahyu informasikan di Masjid Jami' kalau saya infak 5 juta. Baik, hari ini Pak Haji ini telah infak 5 juta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Didengar semua orang. Lihat, hati mulai senang kan? Nah, orang pada tahu. Tapi jangan dibiarkan hawa nafsu itu tertawa. Hawa nafsu, kamu tidak tahu, saya membawa 10 juta. Ini saya masukkan peti, tidak ada yang tahu. Masuk macam pluk gitu. 10 juta, lebih gede lagi. Tidak ada orang lain tahu. Nah itu caranya kalau ingin ikhlas. Tidak apa-apa disebarkan, orang biar lain tahu. Tidak apa-apa. Tapi di balik itu harus benar-benar kita itu sedekah, orang lain tidak tahu. Sholat di depan orang, apalagi calon mertua, itu seger. Allahu Akbar. Berajar ke berangkat ke masjidnya itu kalau sudah lewat rumahnya calon mertua itu jalannya begini, dirapikan kopiahnya, masya Allah. Sehingga bisa sholat di masjid 10 rakaat tidak capek. Bener, bagus. Terangi riak kamu. Caranya apa? Kamu nanti kalau pulang ya, hei hawa nafsu jangan macam-macam. Di sini 10 rakaat dilihat orang, kamu senang. Tapi di rumah nanti di kamar tak kunci, enggak ada orang lain tahu 20 rakaat. Ya itu kalau caranya. Bukan caranya menghilangkan riak meninggalkan ibadah. Kenapa enggak sholat di masjid? Ya enak, takut riak dilihat orang. Tidak sembuh penyakitnya. Sholat di masjid dilihat orang, angkat kabirnya. Allah, wajar orang lain dengar, enggak ada masalah. Baru nanti kalau sudah pulang di rumah ibu-ibu, suami enggak melihat, anak enggak melihat, orang lain enggak melihat. Inilah untuk menghilangkan riak. Sayyidina Ali sangat takut dengan riya, maka beliau kalau bersedekah itu berusaha bagaimana bisa diterima oleh Allah. Sehingga kalau punya duit itu dibagi 4. 1/4 diinfakkan siang hari, 1/4 malam hari, 1/4 diinfakkan di depan umum, 1/4 lagi diinfakkan sembunyi-sembunyi. Karena agungnya caranya Sayyidina Ali diabadikan oleh Al-Qur'an, "Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan." Ah ini, diagungkan oleh Allah, bagi 4. Biar ikhlas. Ya apa-apa bapak-bapak ini infak besok insyaallah 2 juta, 2 juta berapa ini? Untuk Masjid Taqwa atau buat madrasah ini. Bagus, diinformasikan, biar haji ini begini. Tapi bisikin hawa nafsu. Besok sembunyi-sembunyi 4 juta, jangan macam-macam. Akhirnya insyaallah jadi orang ikhlas. Jadi harus perangi, betul kata Ibnu Mubarak, tarkul amal li ajlin nas riya. Kalau orang tidak mau beramal karena takut dibilang riya, justru itu riya. Kenapa kamu tidak anu? Tidak enak, takut riya. Masya Allah, itu riya hakiki. Wah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah ayah mau menikah. Kaidah. Kaidahnya adalah Anda jangan melihat ayah Anda sebagai ayah saja. Lihatlah dia juga sebagai seorang laki-laki. Jangan Anda menuntut beliau itu sebagai ayah saja, tapi sadarlah bahwa beliau juga seorang laki-laki. Bahkan di dalam Islam, kalau seandainya saya kaya, kami kaya, orang tua melarat, tidak punya pasangan, maka wajib bagi saya menikahkannya untuk memenuhi kebutuhannya. Di saat tidak ada istri, tidak ada ini, otomatis kalau istri nanti masalah lain ini. Artinya di saat seperti ini, Anda jangan melihat apa ayah Anda adalah sebagai ayah saja, tapi beliau adalah juga seorang lelaki. Setelah itu Anda berpikir yang positif, bagaimana mendapatkan pasangan yang baik. Adapun alasan Anda karena dia kurang cocok menurut Anda, itu alasan yang benar. Tapi kalau alasan Anda adalah pokoknya saya tidak mau, salah. Tapi alasan Anda yang kami dengar bagus, karena Anda tidak cocok dengan wanita itu, mungkin karena akhlaknya tidak baik, mungkin karena kurang begini, ini adalah benar. Tapi Anda berusaha untuk mencarikan bagaimana. Anda sendiri tidak mungkin bisa apa namanya meladeni masak terus, Anda pun suatu saat harus bersama suami Anda. Jadi carikanlah sekiranya orang yang bisa membantu atau menolong ayah Anda sehingga bisa semakin dekat kepada Allah. Jangan hanya asal perempuan, nanti menyiksa. Jadi perempuan yang sekiranya solehah, wanita solehah, yang bisa membantu orang tua Anda. Adapun langkah-langkah Anda yaitu langkah-langkah Anda, tata hati Anda. Dan Anda harus bisa mengabdi kepada ibu tiri Anda. Siti Fatimah Zahra ini kadang-kadang apa? Siti Fatimah Zahra itu oleh Rasulullah biasa. Waktu Rasulullah punya makanan, ya Fatimah tolong berikan ini kepada Zainab. Ya Fatimah tolong ini berikan kepada ini. Ya Fatimah tolong ini. Ini adalah ajaran Nabi Muhammad. Biarpun Siti Fatimah adalah bukan putri daripada Siti Zainab, tapi biasa mengantarkan makanan kepada Siti Zainab. Karena ngerti Siti Fatimah bahwasanya Siti Zainab adalah kekasih ayahanda beliau. Selagi ayahanda mencintai istri beliau, maka Anda pun harus berbakti sama. Dan ini tidak bertentangan dengan bakti Anda kepada ibu Anda. Dan Anda harus bakti kepada ibu Anda dengan cara menghargai suami yang dicintai oleh ibu Anda. Kemudian Anda mendoakan ibu Anda, insya Allah semuanya akan bertemu nanti di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah adan wa idkulna li malaikati isjudu wa idkala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun bil ardi khalifah. Betul Ustaz? Suatu ketika Allah berfirman kepada malaikat, hei malaikat, aku akan membuat orang yang ngurusi dunia ini khalifah di bumi ini. Malaikat sedikit kurang setuju. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apa engkau akan membuat makhluk, bukan manusia di sini. Memang di sini maknanya manusia. Apakah kamu akan menciptakan manusia yang akan merusak, membuat kerusakan di bumi? Untuk memahami ayat ini tidak boleh dengan akal, dan memang ini asal tahu saja. Ada aliran sesat yang ingin meragukan tentang kebenaran para ahli tafsir kita, sehingga mereka ingin menciptakan Adam, Adam, Adam, Adam. Jadi Adam tidak satu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah waktu malaikat dikasih kabar oleh Allah bahwasanya Allah akan menciptakan Adam, seolah-olah malaikat berpengalaman pernah melihat Adam membuat kerusakan. Itu artinya memang ada Adam di situ. Padahal ahli tafsir yang mengambil dari keterangan-keterangan mengatakan bahwasanya memang pernah Allah mengutus makhluk tetapi membuat kerusakan di bumi ini adalah para jin waktu itu, bukan bangsa manusia. Jadi bangsa manusia adalah ini. Dan memang itu betul, ada aliran yang sesat itu. Ada sebuah aliran yang mengatakan bahwasanya Adam itu banyak. Kelihatannya masalah sepele, tapi urusannya ini meragukan kita kepada tafsir-tafsir. Kadang-kadang penyisipan akidah dari orang kafir itu sederhana, dan kita harus cerdas, cermat masalah begitu. Kelihatan masalah disalahkan masalah sepele, berarti Adam masih banyak. Akhirnya menjadi keyakinan, banyak Adam-Adam. Akhirnya kita membaca tafsir Qurtubi, kok ini Adam satu, kok wah ini gak benar. Ini. Atau kalau ada, akhirnya kita membaca tafsir dengan prasangka buruk, ini ada salahnya, ini ada gak benarnya. Jadi Adam adalah satu, yaitu Nabi Adam, Abul Anbiya, bapak kita. Adalah Nabi Adam, tidak ada Adam-Adam yang lainnya. Adapun yang pernah diceritakan oleh malaikat adalah memang Allah pernah menciptakan satu makhluk di bumi ini dan membuat kerusakan. Atau ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau akan menciptakan orang yang akan membuat kerusakan di bumi ya Allah dan menimpahkan darah? Maka Allah lebih tahu dari itu semuanya. Kenapa engkau tidak memilih kami saja ya Allah untuk turun mengatur dunia ini? Wanahu sabbihu bihamdika wa qudsulak, sementara kami selalu memujimu ya Allah, kami mengagungkanmu. Ada sedikit kesombongan di malaikat. Tapi karena malaikat kekasih Allah waktu itu bukan sombong, malaikat sedikit tidak setuju kalau ada orang yang membuat kerusakan lagi di bumi. Tanda cinta kepada Allah. Dites. Oh, tenang para malaikat. Allah lebih tahu apa yang ada di dalam perbincangan para malaikat. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Adam, Adam, kau mempelajari nama-nama semuanya. Sampai namanya tumpuh, subluk, dandang, subluk, seandainya ada itu di situ diparakan ahli tafsir, sampai alat masak yang namanya apa, sokil, itu sudah dikasih tahu namanya. Akhirnya dipanggil malaikat. Eh malaikat, yang kamu mengatakan dengan dalam perbincangan kamu kalau kamu ini adalah orang yang lebih hebat dari Adam. Coba kamu tahu ini namanya apa? Enggak tahu. Itu namanya apa? Enggak tahu semua. Adam sini. Tak tanya Nabi Adam menyebut satu. Lalu saat itu langsung luluh para malaikat mengatakan, "Sudah ya Allah, pasrah sudah. Apa yang kau tentukan adalah yang paling bagus." Ini jadi tidak ada Adam-Adam yang lain, yang ada adalah Adam Abul Anbiya, dan asal tahu saja ini adalah memang ada pendapat. Dan memang ahli-ahli tafsir yang ingin merusak tafsir itu banyak. Termasuk kasus Adam ini ada seorang tafsir yang unik. Wala taqrabu hadhihi syajarata. Janganlah engkau mendekat pohon ini wahai Adam. Itu ditafsiri oleh orang sesat ini adalah di sini maknanya adalah jima, bersenggama. Para ahli tafsir tidak ada yang menafsiri bersenggama. Tapi ini adalah karena seorang dokter, ini kebetulan, dia ingin ngarang tafsir. Maksudnya wala taqrabu hadhihi syajarata, janganlah engkau mendekati pohon ini adalah maksudnya wahai Adam jangan kamu melakukan persenggamaan dengan istrimu. Akhirnya dilanggar. Dia mendatangkan dalil. Buktinya apa? Setelah Adam melanggar, itu dikeluarkan wahbi apa? Apa tulisannya? Waktu disuruh keluar? Wa qulna bitu. Akhirnya keluarlah engkau. Jamak pakai sejamak. Wa qulna bitu. Ba'dukum li ba'din adu. Sudah turunlah. Walaupun fil ardi mustaqarru, jadi hiduplah kamu di bumi. Wa qulna bitu, turunlah kamu, kata dokter yang ahli tafsir ini. Lihat, dari sifat dari dua orang, tak taunya setelah suruh turun menjadi ibitu banyak orang. Berarti karena di dalam perut Hawa itu sudah ada isinya. Para mahasiswa, hebat, benar ini, masuk akal. Karena yang tahu cuma itu mahasiswanya, makanya masuk akal. Coba membaca tafsir yang lain mengatakan orang sesat ini. Ambil. Begitu. Jadi banyak orang berusaha merusak tafsir, kelihatannya sederhana, tak tanya akhirnya malah menjadikan kita meragukan para tafsir-tafsir itu. Kemudian ada pertanyaan yang lain lagi. Mohon maaf waktunya sudah. Mana satu lagi, Ustaz? Bagaimana caranya untuk menasihati sebuah keluarga, keluarga tersebut kalau mendidik anak-anaknya sering menggunakan kekerasan, misalnya memukul anaknya, dan anak-anak tersebut tidak jera kepada orang tuanya walaupun sering dipukuli dan dimarahi. Syukron. Tidak sehari menyelesaikan permasalahan keluarga. Caranya disadarkan bahwasanya anak itu tidak mengerti apa-apa. Kalau kita marah pun dia tidak mengerti bahwasanya makna marah itu salah. Taunya muka kita serem. Karena dia belum bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Akan tapi anak itu tetap rindu keindahan. Kalau kita senyum dia bisa tertawa. Kalau kita manja dia mengerti. Kalau kita sayangi dia mengerti. Maka tidak ada perlunya kita melakukan kekerasan kepada sang anak. Kalau kenapa kok anak saya harus pakai keras-keras ini? Karena mulai dia lahir memang kita perkenalkan dengan kekerasan. Makanya kalau tidak keras, tidak mempan, itu salahnya kita. Jadi ternyata ini harus dirubah secara perlahan. Dirubah secara perlahan, diingatkan keluarga itu bahwasanya anak itu justru lebih terkesan dengan kelembutan. Jangan dipakai kekerasan. Coba kalau ibu yang marah-marah terus itu, akhirnya marahnya tidak tahu anak itu. Karena tidak beda antara marah dan tidak marah. Lalu setiap hari marah kok, ibu saya ini marah atau tidak marah? Coba kalau ibu selalu pakai sayang, ini baik, sini nak sini. Kalau lagi marah pun dipanggil, kok kamu begitu? siapa yang kamu tiru? Rasulullah marah dengan kamu. Bahasa lembut begitu. Akhirnya kalau satu kata, nak, sini. Tidak baik seperti itu. Sudah dibentak, katanya dilembutin lagi. Ada maknanya. Jadi kalau setiap hari marah begitu, marah kita tidak dianggap. Karena marah kita dengan tidak marah sama. Itu. Jadi harus dengan kelembutan. Caranya diingatkan keluarga itu. Dipanggil mungkin ngobrol, Pak mohon maaf. Saya lihat setiap hari kok Anda memukul apa anak. Anak kan tidak tahu apa-apa. Tapi badung bener ya itu. Nah, kalau begitu harus koreksi diri Pak kita ini. Sebabnya apa? Mungkin pernah melihat kita main berantem juga antara suami istri ya. Ini anak itu kan keras. Atau setiap hari di rumah ribut, cetar. Gimana enggak keras anak? Jadi koreksi ke dalam diri kita sendiri. Ada pun caranya, ini caranya bagaimana kalau kita melihat keluarga seperti itu. Ya diingatkan dengan cara perlahan, jangan dibiarkan saja. Jadi kita saling tolong-menolong dan termasuk majelis semacam ini adalah untuk itu. Jadi didik Anda adalah dengan keindahan dan kelembutan karena anak itu butuh kepada kelembutan. Maka seandainya ada suami istri cerai, anak itu selagi masih di bawah umur 7 tahun itu seorang ibu yang berhak untuk merawatnya. Bukan bapak. Kenapa? Ibu lebih punya kasih sayang, perhatian, sehingga nyepoi anak pun tidak geli, ini enggak ini, ibu. Jadi anak itu butuh seperti itu, bukan butuh amarah. Artinya daripada perintah sabda Nabi ini untuk aturan Nabi Rasulullah, aturan Rasulullah ini menunjukkan bahwasanya anak-anak kecil itu butuh kasih sayang dan kelembutan untuk bisa ditiru, bukan amarah dan kekerasan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja insyaallah. Sudah malam saat kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kuatkanlah iman kami di saat orang-orang pada tergelincir, dan berikanlah kepada kami petunjuk, dan berikanlah kepada kami dan kaum muslimin petunjuk-Mu ya Allah dan bimbingan-Mu. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kedengkian, dari permusuhan, dan jadikanlah kami adalah orang-orang yang benar-benar tulus di dalam mengabdi kepada-Mu, ikhlas di dalam mengabdi kepada-Mu. Ya Allah, wujudkanlah keharmonisan di keluarga kami. Di keluarga kami, ya Allah, jadikanlah kami suami yang ngerti kewajiban kami dan tidak banyak menuntut, dan jadikanlah kami istri yang mengerti kewajiban kami dan tidak banyak menuntut. Wujudkanlah kepuasan, kekayaan di hati kami, ya Allah, dan kayakanlah zahir kami, ya Allah. Berikanlah kekayaan kami adalah di hati kami, dan kayakanlah zahir kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan rezeki kami untuk bekal mengabdi kepada-Mu. Jauhkanlah kami dari kemungkaran, dari keharaman. Jika ada di antara kami yang masih terjerumus di dalam keharaman, Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Kami, mereka adalah saudara-saudara kami yang kami cintai. Engkau Maha Kuasa, ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka agar kembali ke jalan-Mu. Dan di saat mereka memohon ampun, ampunilah dosa mereka. Ya Allah, ampunilah dosa kami yang sangat banyak, ya Allah. Mata kami, telinga kami, mulut kami, tangan kami, kaki kami pernah kami lakukan untuk yang haram. Anggota tubuh kami pernah kami lakukan untuk haram. Kami takut menghadap-Mu dengan murka-Mu. Kami takut menghadap-Mu dengan dosa-dosa kami. Maka ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami di saat kami sujud. Cabutlah nyawa kami di saat kami beribadah. Cabutlah nyawa kami di saat kami sholat. Cabutlah nyawa kami di saat kami mengabdi kepada-Mu. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami di saat kami durhaka kepada-Mu. Jangan cabut nyawa kami, ya Allah, di saat kami bermaksiat kepada-Mu. Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Engkau Maha Kuasa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan para guru kami, ya Allah, dan kaum muslimin semua. Ya Allah, jadikanlah akhir ucapan kami di akhir hayat kami adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikil yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah.